Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita lanjutkan minggu lalu, kita sedang berada di dunia filsafat Islam, atau ada yang menyebut filsafat Arab, ada yang menyebut filsafat Muslim, ada yang menyebut filsafat dalam Islam, atau ada juga yang menyebut filsafat di dunia Islam. Monggo lah sebutannya, yang penting kita tahu yang dimaksud itu. Sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, dunia awal dari filsafat Islam yang akan kita jelajahi adalah namanya filsafat peripatetik. Nanti dilihat di catatan minggu lalu apa itu filsafat peripatetik. Filsafat peripatetik itu awalnya adalah di eranya Aristoteles. Jadi cara berfilsafat Aristoteles dan murid-muridnya. Kemudian setelah itu ajarannya disebarkan oleh murid-muridnya Aristoteles, termasuk Alexander the Great, atau ada yang menyebut Iskandar Zulkarnain. Dan ajaran ini nanti dikenal sebagai Helenisme. Pusatnya ada di Alexandria, atau kalau dalam bahasa Arab sering disebut Iskandaria. Jadi Iskandaria ini generasi kedua dari filsafat yang namanya peripatetik. Iskandaria itu daerah Mesir Barat Daya. Barat Daya itu mana? Sana ya? Ya, Mesir. Sana apa sana? Sana, Barat Daya. Sana ya? Oh iya, wis. Mesir, Barat Daya. Orang ngerti mata angin ini. Setelah dari sana, kalau dulu kota besar Iskandariah itu, sekarang kalau di Mesir jadinya kota kecil. Terakhir zaman khilafah Utsmaniyah itu dia cuma jadi kota nelayan yang kecil, meskipun sebelumnya luar biasa. Dari Mesir Iskandaria dengan model Helenisme inilah nanti filsafat peripatetik diwarisi oleh para filosof Muslim, termasuk Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan kawan-kawan. Jadi dari Yunani bergerak ke Mesir, kemudian bergeser lagi ke Baghdad di eranya Abbasiyah. Nanti dari Islam akan bergerak lagi ke barat. Di tradisi Kristen ada juga filsafat yang tergolong peripatetik, biasanya disebut aliran namanya Thomisme. Thomisme itu pelopornya adalah Thomas Aquinas. Biasanya disebut filsafat Latin karena kebanyakan pakai bahasa Latin. Latin itu nama bahasa, adanya di daerah Italia. Jadi Latin itu bahasa resmi kekaisaran Imperium Romawi zaman dulu. Sebenarnya dia nama satu tempat namanya Latium, kalau enggak salah, adanya di daerah pinggiran Romawi. Daerah itu yang pakai bahasa Latin. Sekarang enggak ada negara yang bahasa resminya bahasa Latin. Hanya saja bahasa Latin ini jadi bahasa agamanya. Kalau kalian lihat acara-acara Kristen, Vatikan itu biasanya pakai bahasa Latin. Nah, itu filsafat Latinnya Thomas Aquinas, Thomisme itu sebenarnya melanjutkan tradisi peripatetik dalam Islam. Oke, itu bagi yang ingin belajar filsafat namanya peripatetik. Ya, cuma kita akan langsung jujuk ke eranya para filsuf Muslim, Al-Kindi dan kawan-kawan. Biasanya tak kasih fotonya, cuma Al-Kindi tidak eneng fotonya orang zaman dulu. Kalau Heidegger, kalau Sartre, kamu punya fotonya. Kalau ilustrasi banyak. Ini ada ilustrasi di beberapa kitab tentang orang, ya mesti tidak foto, wong gambaran, kira-kira dibayangkan orang Arab zaman itu kira-kira profilnya kayak gimana. Yang paling sering dipakai yang paling kiri. Beberapa kitabnya yang diasosiasikan dengan Al-Kindi pakai ilustrasi yang paling kiri itu. Yang jelas orang Arab ya tinggi besar, gagah, punya brewokan, itu mesti wes. Kalau gambar orang Indonesia mungkin enggak kayak gitu. Paling biasanya gambarnya kecil. Al-Kindi kelompok bangsawan, dia putra gubernur Kufah zaman Abbasiyah, khususnya zaman Al-Ma'mun dan pelanjutnya Al-Mu'tasim. Cuma Al-Kindi ini lahirnya di Kufah, besar di Basrah, nanti berkarir dan meninggal di Baghdad. Sekitar dia hidup 72 tahun, agak gampang ngapalinnya, dia lahirnya 801 Masehi dan meninggal 873 Masehi. Jadi sekitar abad ke-9 awal itu munculnya Al-Kindi. Orangnya tekun, pinter, menguasai banyak bahasa, sampai dia digelari filosof karena dia ilmunya sangat luas, wawasannya macam-macam. Hampir semua bidang dia kuasai. Yang paling ahli matematika, logika, filsafat, kemudian astronomi, astrologi, sejenis itu. Yang lain banyak. Kalau baca buku-bukunya ada yang tentang parfum, ada yang tentang musik, ada yang tentang senjata, tentang pedang, ada kriptologi, ilmu untuk memecahkan kode, itu Al-Kindi sudah nulis. Kemudian banyak, hampir semua bidang dia kuasai, termasuk farmasi, kedokteran, ketabiban, itu dia kuasai semua. Termasuk ilmu nujum, ilmu ramal dia kuasai. Kalau menurut Ibnu Nazim di Fihris itu dia nulis sekitar 260-an kitab sepanjang 72 tahun hidupnya. Anggap aja 72 tahun dikurangi 20 lah sampai mulai pinter itu orang kan 20 ke atas. Berarti dia 50 tahun hidupnya nulis 260 buku, dan itu bukunya bukan kayak buku kamu, buku puisi atau buku koleksi dari internet. Buku-buku yang luar biasa yang menginspirasi dunia, hampir semua bidang ada. Itu Al-Kindi. Profilnya saya tidak tahu gimana, cuma ada satu naskah yang bilang karena dia bangsawan maka pribadinya agak ya nek bangsawan itu agak jaim lah, agak ya kalau bahasa agamanya ya dia sangat menjaga muru'ah. Jadi menjaga muru'ah itu ya jangan sampai melakukan sesuatu atau kelihatan melakukan sesuatu yang menjatuhkan citranya sebagai seorang intelek, seorang bangsawan, seorang yang terpandang. Itu gayanya Al-Kindi. Dia filosof besar, siapapun mengakui, hidup di zaman ketika sains dan pengetahuan memuncak dalam sejarah Islam, yaitu zaman Abbasiyah Al-Ma'mun. Dia tokoh besar di satu lembaga yang didirikan oleh Al-Ma'mun yang namanya Baitul Hikmah. Jadi kalau di bahasa Inggris diterjemahkan biasanya The House of Wisdom, yang hancur setelah dinasti Abbasiyah dihabiskan oleh Mongol dan lain-lain, yang sampai hari ini tidak bisa bangkit lagi Baitul Hikmah itu. Di Baitul Hikmah itu aktivitas intelektualnya luar biasa, perpustakaannya luar biasa, tempat yang paling menyenangkan bagi seorang ilmuwan. Semua fasilitas dijamin di situ. Jadi kalau kamu pinter pada zaman itu, alamat kamu terjamin lahir dan batin. Era itu, negara menjamin segala-galanya, kamu cuma disuruh mikir, disuruh sekolah dok. Kalau di sini kan beda, kamu pinter pun gak jaminan, IP-mu 4 aja ya masih nganggur kalau lulus. Kalau zaman dulu enggak, zaman dulu kalau ada orang pinter enggak akan sia-sia hidupnya. Itu yang bikin kamu agak males di Indonesia ini. Coba negara menjamin siapa pinter, tak jamin wis pokoknya otomatis akan dipelihara oleh negara. Oh itu mungkin kamu semangat loh belajar itu. Jadi undang-undang itu harus ditambah, selain fakir miskin dan anak terlantar juga orang-orang pinter dipelihara oleh negara. Biar kamu tertantang untuk jadi orang pinter. Mau kamu kan sekarang pesimis, pinter gak pinter ya podo wai, IP4 sama IP2 lulus ya podo nganggure. Berakhir dengan nongkrong bareng di pinggir jalan, mengeluh berdua kenapa kok sama-sama nganggur. Padahal yang satu IP-nya 4, yang satu IP-nya 2. Jadi negara gak peduli sama kamu. Oke, kalau di zaman Al-Ma'mun gak, ilmuwan itu sangat dijamin. Yang paling kamu kenal kan ada penerjemahan besar-besaran. Jadi saat itu untuk bisa umat ini pinter, maka harus disediakan fasilitas. Kalau fasilitas bahasa tidak banyak orang ngerti, karena banyak karya-karya filsafat kelas tinggi, buku-buku penting itu dalam bahasa lain, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Syriak zaman itu, ya harus diterjemahkan dalam bahasa Arab biar orang pinternya bertambah banyak. Maka lahirlah kelompok-kelompok penerjemahan. Ada dua kelompok besar yang dikenal saat itu. Yang pertama untuk apa, menerjemahkan ilmu-ilmu tradisional, yang dari situ nanti lahir ilmu kalam, ilmu fikih dan lain-lain, usul fikih dan lain-lain. Ada satu kelompok lagi yang menerjemahkan ilmu-ilmu yang disebut, seperti disebut minggu lalu, ulumul awail, ilmu-ilmu kuno, termasuk diantaranya filsafat. Kalau yang tadi kelompok pertama itu penerjemahnya, ketuanya namanya Hunain bin Ishaq. Kalau yang kelompok kedua ini, ketuanya namanya Al-Kindi. Jadi Al-Kindi adalah ketua tim penerjemah untuk Al-Ulum Al-Awail, termasuk filsafat antara lain. Maka dia jadilah seorang ahli dalam bidang filsafat. Itu pengantar tentang Al-Kindi. Meskipun setelah Mu'tazilah jatuh, madhabnya negara sudah tidak percaya lagi dengan madhab rasional, mengambil madhab tradisional, dinasti rasional berakhir, nasibnya Al-Kindi juga berakhir. Setelah Mu'tazilah jatuh, dia kok malah sakit-sakitan. Kemudian dia madhabnya dianggap berlawanan dengan madhab negara, akhirnya dia diasingkan dan meninggal dalam pengasingan. Itu akhir hidupnya Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah, Al-Kindi itu sebenarnya desanya, tempat lahir disebut Al-Kindi. Kalau kamu lahir di Kolombo ya berarti Al-Kolombi. Kalau kamu hidupnya di Sapen ya Al-Sapini. Itu maka kalau Al-Kindi itu karena dia lahir di satu desa namanya Kindah. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq. Punya gelar As-Sobah, punya gelar lagi Al-Kindi. Al-Kindi itu sebenarnya gelar nama tempatnya. Saya tidak tahu kenapa dia punya gelar As-Sobah. Mungkin karena rajin sholat subuh atau rajin bangun subuh. Pokoknya dia punya As-Sobah. Nama Nabi dijajar semua di namanya Abu Yusuf. Berarti dia punya anak namanya Yusuf. Nama aslinya sendiri Ya'qub. Bapaknya namanya Ishaq. Jadilah namanya terus panjang, Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sobah Al-Kindi. Nah, besok kalau kamu jadi orang terkenal, kamu gituin, kalau sudah punya anak, yo anakmu namanya siapa? Berarti Abu siapa? Nama aslimu siapa? Nama bapakmu siapa? julukanmu siapa, terus kamu lahir di mana. Jadi tua banget kan itu. Jadi kalau anakmu namanya Ahmad, ya Abu Ahmad, namamu sendiri Soleh, Abu Ahmad Soleh bin bapakmu misalnya Muhammad, Soleh bin Muhammad, gelarmu adalah anak pinter ya, berarti sapa gelari As-Solihi, aslinya dari Madura ya Al-Maduri. Nah, tunggu wis gelarmu. Jadi kalau bikin nama kayak gitu, kayak meskipun dunia kenalnya Al-Kindi saja, nah kalau kamu ya kenalnya Al-Maduri aja kalau pakai gelar yang itu. Oke. Al-Kindi perjuangannya berat luar biasa, karena dia harus memperkenalkan tradisi, budaya, paradigma berpikir yang sama sekali baru di dunia Islam, yaitu cara berpikir filsafat. Karyanya yang paling terkenal dan mungkin bisa kamu download dari internet yaitu Falsafah Al-Ula, karena gak banyak karyanya yang nyampe ke kita. Filsafat pertama. Ada beberapa yang luar biasa, khususnya dalam bidang sains dan matematika. Cuma saya gak paham kalau baca itu, wong bukan bidangku. Tapi kalau Al-Kindi paham. Kalau zaman dulu itu orang sampai digelari filosof, itu kemungkinan besar dia memang ahli dalam sangat banyak cabang keilmuan. Makanya kamu sering dengar istilah bahwa filsafat adalah induknya semua ilmu. Karena memang ahli filsafat zaman dulu itu ya ngerti segalanya. Hampir semua bidang dia ngerti. Dan tampak dalam diri para filsuf muslim zaman dulu. Oke. Kita lihat pelan-pelan sekarang. Mulai pikiran-pikirannya, apa sih yang diperjuangkan oleh Al-Kindi dan isu-isu utama apa, termasuk cara berpikir seperti apa yang dibawa oleh Al-Kindi ke dunia Islam. Orang Barat sering menjulukinya Sang Filosof Arab. Kalau dalam Islam dia disebut Bapak Filsafat Islam, karena dia orang pertama yang secara khusus dan serius mengkaji dan membahas isu-isu filsafat di dunia Islam secara apa, disiplin. Apa sebelumnya enggak ada orang mikir, kan filsafat itu mikir ya banyak. Cuma isu-isu khusus kefilsafatan itu dimulai dari Al-Kindi. Apalagi dia sangat dikenal sebagai penerjemah buku-buku filsafat, dan dia sangat terpengaruh oleh filsafatnya Aristoteles. Ada tiga hal yang sangat berpengaruh dalam diri Al-Kindi. Yang pertama adalah Mu'tazilah, cara berpikir rasional. Yang kedua adalah Aristoteles. Dan yang ketiga Plotinus dengan Neoplatonismenya. Aristoteles itu kan yang punya peripatetik awal, sementara Plotinus itu peripatetik generasi kedua yang tadi pusatnya di Iskandaria. Oke. Ya, katanya Al-Kindi, filsafat itu ilmu yang mengejar hakikat kebenaran sesuatu menurut kesanggupan manusia. Tak kasih tanda merah karena itu definisi yang khas dari Al-Kindi. Definisi filsafat sebelumnya selalu orang egois bahwa filsafat itu cari kebenaran titik. Seolah-olah manusia bisa nyampe ke kebenaran yang puncak. Nanti di Al-Kindi dijelaskan bahwa enggak lah, sekuat-kuatnya akal ada beberapa kok yang enggak bisa dijangkau oleh akal. Maka Al-Kindi nambahi menurut kesanggupan manusia. Itu penting biar para filosof enggak arogan, tidak merasa bahwa pencapaiannya adalah yang paling puncak. Akal pun terbatas, tapi penting, orang harus pakai akal. Maka filsafat itu nyari kebenaran menurut kesanggupan manusia. Isinya yang paling utama ilmu ketuhanan, yang ilmu keesaan, itu sebenarnya sama tentang Tuhan. Ilmu keutamaan, fadilah, maksudnya nanti etika. dan ilmu tentang semua yang berguna dan cara memperolehnya serta cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Jadi ngomong tentang semua hal yang bermanfaat dan cara memperolehnya, juga semua hal yang merugikan dan cara menjauhinya. Itu semua filsafat. Jadi definisi ini ada bau praksisnya. Jadi filsafat itu tidak cuma mikir. Dan ini apa? Meloncat jauh. Kalau filsafat barat, orang sadar praksis itu sejak Karl Marx. Sebelumnya dianggapnya filsafat itu wacana-wacana akal. Tapi jauh sebelum Karl Marx, Al-Kindi sudah mendefinisikan filsafat dengan bau praksis. Makan abad 17, sementara Al-Kindi abad 8-9, dia sudah ngomong praksis. Kata-kata menurut kesanggupan manusia, bahwa karena setiap manusia punya keterbatasan, setiap orang tergantung konteksnya, setiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri, itu bagi saya jauh mendahului asumsi-asumsi berpikir orang hari ini yang disebut postmodern, kesadaran tentang kapasitas manusia. Dan ini bagi saya canggihnya Al-Kindi. Jadi kita mengejar jauh-jauh Derrida, kita ngejar jauh-jauh Heidegger kemarin, sebenarnya kalau diawali dari Al-Kindi kita sudah ketemu bahwa filsafat itu sebenarnya sesuai kapasitas manusia dan ada, tidak cuma teori, dia juga berbau praksis. Seperti yang di yang kedua itu, tujuan seorang filosof itu bersifat teoritis dan juga bersifat praksis, bersifat amalan. Jadi orang bijaksana, filosof, itu tidak cuma orang yang ngerti kebenaran, tapi juga orang yang bisa mewujudkan kebenaran yang sudah dia pahami dalam tindakan. Enggak penting kamu ngerti mana baik buruk, tapi enggak bisa menjalankan. Levelmu masih ilmuwan kalau masih ngerti, tapi kalau sudah bisa mewujudkan kebenaran, baru kamu bisa disebut filosof. Itu Al-Kindi. Jadi kalau cuma diskusi filsafat gampang, kalau cuma belajar filsafat, ngaji filsafat gampang. Yang berat itu setelah ngaji ini kamu bisa enggak mewujudkan kebenaran yang kamu temukan dari ngaji. Oh, itu berat. Termasuk saya yang ngomong. Jadi ini usikum wa nafsi bitaqwa Allah, ini kan berarti. Jadi yang ngandani saya sendiri, karena tidak gampang loh. Nanti kita lihat kenapa tidak gampang. Kalau Al-Kindi menjelaskan sampai ke kenapa kok tidak gampang, karena ada unsur kejiwaan nanti. Jadi filsafat kalau di Al-Kindi itu adalah wacana teoritis sekaligus wacana praksis. Bukan cuma ngomong tapi juga mewujudkan. Kalau sekedar pengetahuan mana benar salah, mana baik buruk, insya Allah seumuran kita ini sudah lengkap wawasannya. Kamu sebenarnya gak perlu capek-capek ngejar, nyari mana kebenaran, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang gak pas, dan seterusnya. Itu sebenarnya kamu sudah punya. Bekalmu sudah cukup. Yang berat itu ketika kamu tahu ini benar, terus diwujudkan, diikuti, dan ketika tahu ini salah, terus dihindari. Itu yang berat luar biasa. Hanya orang kelas tinggi yang bisa. Kalau di Al-Kindi, filosof. Jadi, filsafatnya Al-Kindi, definisinya agak khas dibandingkan definisi filsafat sebelumnya, termasuk yang dari Aristoteles. Jadi, meskipun banyak para ilmuwan barat yang menuduh Al-Kindi dan kawan-kawan itu tidak original, peripatetik itu hanya melanjutkan saja budaya Yunani, sebenarnya originalitasnya luar biasa. Termasuk ketika nanti disambungkan dengan keimanan masing-masing filosof. Oke ya, jadi itu filsafat menurut Al-Kindi. Nah, kita jelajahi dulu pelan-pelan. Saya bilang tadi Al-Kindi berat sekali memperkenalkan tradisi filsafat khususnya Yunani ke dunia Islam. Kenapa? Ya pasti banyak orang yang tidak setuju. Kenapa? Ya filosof-filosof Yunani itu kan tidak Islam. kafir itu semua, kan gitu. Banyak orang yang gitu kan, ngapain sih ikut barat, barat itu kan kafir, mbok ikut yang Islam-Islam aja. Nah, kalau jawabannya Al-Kindi, ketika ada orang tidak setuju, dia mengintroduksir filsafat, ada jawaban etis, ada jawaban logis yang dicampur di satu paragraf itu. Itu jawabannya Al-Kindi di tulisan yang panjang. Jadi yang pertama kalau katanya Al-Kindi adalah kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi manfaat besar pada kita. Kayak barat hari ini itu kan sudah ngasih banyak kamu manfaat loh. HP-mu, listrikmu, apalagi semua teknologi yang kamu pakai hari ini, diakui atau enggak, itu kan hasil produknya orang-orang barat. Listrik itu karyanya orang Yahudi yang namanya Thomas Alva Edison. Tiap hari kamu caci maki kan Yahudi itu, wah ini mesti pokal gawene Yahudi ini, wah ini mesti. Jadi kalau di internet sekarang ada yang sebel, dikit-dikit pokal gawene yang sekarang bukan Yahudi yang disebut, wah ini mesti tipu dayanya Wahyudi ini. Jadi sekarang diketawain kamu kalau bilang Yahudi, dipelesetkan jadi Wahyudi. Wah ini Wahyudi ini mesti yang rekayasanya. Kamu boleh gak setuju pada mereka, kamu boleh gak suka pada mereka, tapi kalau kamu sudah mengambil manfaat dari mereka, ya jangan dicaci maki dong. Itu bahasanya Al-Kindi. Meskipun para filosof itu tidak berhasil mencapai kebenaran, maksudnya kebenaran puncak, gak bisa ketemu Tuhan, gak bisa seperti kita yang kenal Allah, gak bisa seperti kita yang ikut Nabi Muhammad, tapi mereka telah memberikan buah pikiran bagi kita, sehingga menjadi jalan dan alat untuk mengetahui banyak hal yang mereka sendiri belum capai. Ya, dengan bantuan filsafat Yunani kan nanti bangunan ilmu kalam jadi luar biasa. Keimanan yang selama ini hanya ikut-ikutan terus jadi rasional sekarang. Dengan bantuan barat hari ini yang seperti itu, kita kan dapat manfaat luar biasa. Coba ngaji filsafat ini gak ada bantuan barat, dengan laptop, dengan powerpoint, dengan Microsoft, dengan itu. Kamu kan pontang-panting kalau aku nggawa buku Al-Kindi dalam bahasa Arab terus kita baca bareng-bareng, kamu mesti tobat. Bahasa Arab ora ngerti, apalagi pakai model ngaji pelan-pelan, sak kata kayak di pesantren mesti lama. Mungkin kamu bosen. Dan kita bisa ngaji seperti ini agak nyaman, agak santai sambil lesehan, ada tulisannya bahasa Indonesia santai. Itu kan jasanya Microsoft, jasanya orang-orang barat. Dengan orang barat yang gak ngerti agama, kita pakai dia sehingga kita bisa nyampe ke puncak pengetahuan agama kita. Itu jasanya mereka. Oke. Jangan salah katanya Al-Kindi, para filosof juga menyadari bahwa tak seorang pun dapat mencapai kebenaran yang sempurna dengan upaya sendiri. Jadi ini kata lainnya adalah, jangan salah kita nyalah-nyalahkan mereka, sebenarnya mereka juga bukan objek yang tertutup, mereka subjek yang terbuka. Kenapa mereka pikirannya kok bagi kamu kafir, bagi kamu sesat, itu karena memang kapasitas mereka cuma seperti itu, anak sejarahnya. Tapi mereka sebenarnya terbuka, mereka sadar bahwa mereka terbatas. Tidak ada satu filosof pun yang sombong dengan pengetahuannya. Pasti mereka menyadarkan kalau ada wawasan baru yang lebih bagus, lebih cerdas, pasti juga diterima. Oke, nah tugas kita adalah tadi, mengumpulkan hikmah yang tercecer di mana-mana. Mungkin kita hanya dapat memperoleh sedikit, tetapi bisa dihimpun butir-butir yang sedikit itu, dan akhirnya akan jadi bukit. Kemarin kamu belajar Sartre, belajar Heidegger, belajar Iqbal, belajar Kierkegaard. Di balik ajaran-ajaran mereka pasti ada mutiara-mutiara kecil. Kumpulkan itu, bikin bukitmu sendiri. Itu sarannya Al-Kindi. Ada banyak pengetahuan, ada banyak wawasan baru dari para filosof. Kumpulkan itu, bikin bukitmu sendiri. Jangan kamu marah-marah, oh ini kok mikirnya gitu loh, ya kamu bikin sendiri. Mereka sesuai dengan keterbatasan mereka. Itu jawaban Al-Kindi terhadap orang yang mengkritik filsafat Yunani. Saya kutip ini karena mungkin berguna hari ini. Banyak orang yang mengkritik Barat, tapi sebenarnya dia gayanya ya gaya Barat. Cara berpikirnya juga cara berpikir model Barat. Paradigma yang dipakai juga paradigma Barat. Mereka memanfaatkan Barat, tapi juga mencaci maki Barat. Itu yang diingatkan oleh Al-Kindi. Lu tidak setuju, tidak apa-apa sama Barat, tapi jangan maki-maki. Toh dia berjasa padamu. Sedikit atau banyak, dia sudah ngajarin kamu banyak hal. Diakui atau tidak, ya kan? Apalagi kalau kamu pakai etika Islam itu, kamu tidak sopan sama sekali sama gurumu yang namanya Barat itu kan? Ya. Jadi padahal kalau katanya Ali bin Abi Thalib kan, ana abduman alamani walau harfan. Aku adalah hambanya orang yang ngajarin aku meskipun hanya satu huruf saja. Aku budaknya. Oh, itu kalau pakai itu, wah, kamu jadi budaknya Barat sekarang. Meskipun kamu sebenarnya juga budaknya Barat, sadar enggak sadar. Oke, itu sarannya Al-Kindi. Jadi sudahlah, budaya caci maki, budaya salah menyalahkan itu enggak produktif. Kalau setuju enggak setuju itu hak. Tapi mencaci maki, menyerang itu urusannya bukan hak lagi, tapi urusan moralitas. Nah, gitu loh. Ini banyak orang yang enggak nyambung mikirnya ke situ. Pokoknya kalau enggak seneng ya berarti sah mencaci maki. Enggak ada ajaran agama satu pun yang bilang seperti itu. Itu. Terus ada lagi kan kritiknya lebih pedes lagi. Filosof itu kan banyak kafirnya. Enggak ngakui Gusti Allah, enggak ngakui Tuhan. Mereka semua orang kafir. Maka sebaiknya kita tolak filsafat. Kita harus anti filsafat. Kan ada yang gitu. Nah, jawabannya Al-Kindi, karena dia semakin tajam, Al-Kindi juga ngomongnya lebih tajam. Berarti kalau ada orang anti filsafat, berarti mereka anti kebenaran. Karena filsafat itu kan yang dikejar kebenaran. Dan orang yang anti kebenaran, kalau bagi Al-Kindi itu orang kafir. Jadi loh, golongan kafir, kufur itu akar kata aslinya kafaro, itu aslinya menutupi. Jadi ada barang benar tapi dia tidak mau ngakui. Kafir itu bukan orang yang tidak ngerti kebenaran loh ya. Orang kafir itu orang yang ngerti kebenaran tapi dia nutupi, tidak mau ngakui. Jadi orang seperti ini, kalau orang anti filsafat berarti dia anti kebenaran, dan orang yang ganti kebenaran itu berarti dia kafir. Oh, itu lebih pedas lagi dia ngomongnya sekarang. Oke, dilanjutkan oleh Al-Kindi dengan logika bahwa kalau ada orang yang menolak filsafat, kalau kamu cermati sebenarnya orang tidak mungkin menolak filsafat. Kenapa? Coba lihat. Jika ia menerima filsafat, maka dia akan belajar filsafat. Tapi jika dia menolak filsafat, dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran pendapatnya. Ya kan? Kalau kamu anti filsafat, kan kamu terus ditanya orang, dasarmu apa anti filsafat? Kan terus kamu bikin alasan. Ketika kamu bikin argumen, itu berarti kamu sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang anti filsafat. Oke. Jadi argumen itu juga termasuk filsafat. Jadi gak bisa orang anti filsafat. Ghazali itu yang mengkritik filsafat habis-habisan. Dia juga filosof besar, banyak buku-buku filsafatnya. Dan dilanjutkan itu nanti kamu baca sendiri, termasuk bahwa mungkin loh memang ada pemikiran para filosof yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ya gak apa-apa. Bertentangannya tidak selalu dengan Qur'annya, tapi biasanya dengan pemahamannya orang terhadap Al-Qur'an. Maka yang bertarung bukan Qur'an dengan orang, tapi sebenarnya tetap orang dengan orang. Quran bisa ditafsir, bisa ditakwil, pemikiran juga bisa diubah-ubah, dialogkan lagi. Kalau terasa ada pertentangan antara agama dan filsafat, dan memadukan antara agama dan filsafat, inilah proyek besarnya Al-Kindi. Jadi kalau kamu hari ini sudah menerima filsafat dan dengan santainya ngaji filsafat di kampus-kampus, ada mata kuliah filsafat termasuk kampus-kampus Islam, di pondok-pondok orang ngaji mantek, ngaji usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis yang itu basisnya filsafat, itu sedikit banyak sebenarnya jasanya Al-Kindi. Kamu harus kirim Fatihah tiap hari pada Al-Kindi. Ya kalau di pesantren kan gitu. Oke. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, katanya Al-Kindi, adalah kita harus menyambut kebenaran. Kita tidak usah malu menyambut dan menerima kebenaran dari manapun asalnya, walaupun dari bangsa atau umat yang jauh berbeda dengan kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi penuntut kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Kita cari ilmu, kita kuliah, kita belajar, apapun yang kita lakukan sebenarnya titik akhirnya adalah kebenaran. Tidak ada malu dalam kebenaran, tidak ada gengsi, tidak ada dalih, tidak ada alasan kelompok, tidak ada alasan apapun kalau itu untuk kebenaran. Jadi tidak boleh organisasi atau lembaga mengalahkan kebenaran. Tidak boleh ideologi mengalahkan kebenaran. Kalau ada yang seperti itu, berarti kayak klaimnya Al-Kindi tadi, berarti dia kafir, menutupi kebenaran. Termasuk di dunia politik. Politik itu kan yang paling gitu kan biasanya, nutup-nutupi. Kamu demi kelompok, demi lembaga, demi institusi, terus yang benar kamu tutup-tutupi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak wajar, tidak pantas kamu merendahkan serta meremehkan orang yang ngomong tentang kebenaran atau orang yang mengajarkan kebenaran. Siapapun dia, di level apapun dia, dari kelompok apapun dia. Kalau ada penuntut ilmu, penuntut kebenaran, jangan sampai kamu rendahkan atau kamu lecehkan. Termasuk yang dari barat, termasuk yang dari kelompok berseberangan dengan kamu, termasuk dari orang yang kamu caci maki tiap hari. Jangan salah, kebenaran dan ilmu itu cahaya dari Allah. Jadi siapa tahu orang yang kamu benci, kamu caci maki itu tiba-tiba dia dapat nur, dapat cahaya dari Allah dan menemukan kebenaran yang lebih tinggi daripada kamu yang tidak cari ilmu, sibukmu cuma mencaci maki orang. Itu pesannya Al-Kindi. Tidak ada seorang pun yang rendah dengan sebab kebenaran. Dan setiap orang akan jadi mulia oleh kebenaran. Dan ini sebenarnya tidak cuma kata-katanya Al-Kindi, tapi juga kata-katanya Al-Quran. Yarfa'il, ya, yarfa'illahulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu akan menaikkan derajatmu. Makanya ada tidak bilang di awal, kamu sering galau dengan kuliah, dengan belajar, dengan jurusanmu. Sebenarnya itu semua tidak penting. Itu semua cuma media. Karena tujuanmu selama ini pekerjaan, karena tujuanmu mungkin IP atau nilai, ya kamu enggak tinggi derajatmu. Tujuanmu harus ilmu. Kalau kamu dapat ilmunya, entah dengan skenario Allah yang mana, kamu pasti akan tinggi derajatmu. Entah dengan jalan apa. Jangan takut, wong ini janjinya Allah kok. Kamu kan sering enggak terlalu percaya sama Allah, makanya ilmu itu nomor sekian ketika kamu kuliah. Yang penting bagi kamu kan nilainya, yang penting bagi kamu kan ijazahnya, terus besok dapat kerjaan apa dengan ijazah itu. Ketika tujuanmu ke sana, ya berarti bukan ilmu. Kalau bukan ilmu, ya jangan kaget kalau derajatmu tidak naik. Untuk derajatmu naik, ya kamu harus jadi orang yang berilmu. Tidak ada orang pinter yang tidak mulia. Tidak ada orang pinter yang derajatnya rendah. Kalau orang pinter tidak kaya banyak, orang pinter tidak jabat banyak. Tapi orang pinter yang tidak dimuliakan di lingkungannya hampir tidak ada. Kalau orang licik sih banyak. Bedakan orang pinter sama orang licik. Jadi orang pinter itu ya kalau bahasa agamanya ulama. Ulama itu tidak selalu ahli agama, tapi ya ahli semua yang disebut ilmu. Maka kalau kamu yakin pada Allah, yakinlah bahwa ilmu akan meningkatkan derajatmu. Jangan pilih-pilih ilmu. Dimanapun ada kesempatan menambah ilmu, mengupgrade keilmuan, ambil itu. Jangan habiskan waktumu. Saya tidak tahu 24 jam dirimu hari ini itu sebagian besar untuk apa kamu habiskan. Tapi saranku, kasihlah untuk ilmu itu. Ya kalau enggak banyak ya 30% lah sehari. Karena hari ini tak lihat mungkin enggak ada 10% hidupmu yang dedikasinya untuk ilmu. Dedikasinya untuk ilmu itu aktivitasnya kelihatan. Baca, ngaji, belajar, kuliah. Kuliah yang serius, bukan kuliah sekedar nyari absen. Terus ya kan, kamu galau luar biasa ketika kuliah harus 75%. Kamu marah-marah luar biasa karena kamu ngitungnya kuantitatifnya. Padahal harusnya kalau dosennya bilang kamu boleh bolos 25% loh kamu, enggak usah tak ambil pak, saya enggak ngitung kuliah kok, saya ngejar keilmuannya. Enggak ada yang gitu, semuanya mesti ribut 75% kan, mesti gitu. Kamu disuruh kuliah harus pakai sepatu, ya kamu apa hubungannya pak kuliah sama sepatu? Kamu enggak pernah mikir, terserah lah pak, yang penting saya dapat ilmu yang berguna, bermanfaat. Disuruh sepatuan, disuruh jas-jasan, ya saya mau aja asal dapat. Wah ngono loh. Yang saya ingin mentalmu beda. Kamu nuntut terus, jadi agak susah. Kejar terus, karena memang itu godaanmu di jalan keilmuan ini. Kamu digoda bahkan oleh negara dengan pragmatisme uang lah, dengan yang kayak gitu. Anggap aja itu sampingan, tidak penting. Yang penting sejauh mana kamu menguasai wilayah yang disebut ilmu. Oke, jadi sambutlah kebenaran. Hargai dan muliakan orang-orang yang ada di jalan keilmuan, jalan kebenaran. Oke. Cuma perjuangannya Al-Kindi ini ada kesulitannya. Kesulitan yang pertama, yo, seperti tak sebut tadi, dia berhadapan dengan masyarakat yang agak dogmatis, tertutup. Jadi agak berat, dia harus bolak-balik meyakinkan. Dia ada cerita, dia punya tetangga namanya kalau enggak salah Abu Mas'ar, kalau enggak Abu Mas'ah. Jadi tetangga ini awalnya musuhnya, pokoknya tiap hari bikin susah Al-Kindi. Termasuk mencaci maki Al-Kindi, termasuk mengkafir-kafirkan Al-Kindi. Akhirnya dalam satu kesempatan ditemui oleh Al-Kindi, diajak diskusi, akhirnya dia tobat dan jadi salah satu murid yang paling terkenal dari Al-Kindi. Itu awalnya tetangganya yang tidak setuju sama Al-Kindi. Dan memang masyarakatnya seperti itu. Kalau di Yunani agak enak. Yunani itu masyarakatnya terbuka, jadi cara berpikir apa aja bisa masuk. Beda sama Islam. Karena Islam ya, karena basisnya agama, jadi cenderung tertutup, cenderung eksklusif. Kayak katanya Jabiri itu loh, orang Arab itu kenapa kok ribut terus gak pernah diem? Karena tiga hal. Yang pertama, dari sisi akidah, cara berpikirnya eksklusif. Dari sisi sosial, kehidupannya fanatis, fanatisme suku, fanatisme kabilah. Kemudian dari sisi ekonomi, cara hidupnya konsumtif. Jadi akidahnya eksklusif, hubungan sosialnya fanatis, dan ekonominya konsumtif. Itulah modus hidupnya orang-orang Islam di Timur Tengah hari ini, sehingga ribut gak ada akhirnya. Kalau secara sosial fanatis, karena fanatisme kabilah. Kenapa kok Arab Saudi sama Yaman gak bisa rukun? Yaman sama Bahrain gak bisa rukun, apalagi sama Israel, Palestina, Afghanistan, karena kabilahnya beda-beda. Sama persis kayak zaman Nabi dulu. Nabi itu kan sumpek gara-gara orang mikirnya selalu kabilah. Sampai Nabi wanti-wanti, barang siapa mengajarkan fanatisme, atau ada juga barang siapa yang mati dalam keadaan fanatisme suku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Itu dulu Nabi. Dan sampai hari ini sebenarnya Arab itu masih begitu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Irak nyerang Iran, tiba-tiba Irak nyerang Kuwait. Itu kan karena yo fanatisme suku. Suku itu kan cara berpikirnya perang. Dan sistem ekonominya konsumtif. Jadi kalau ada uang dihabiskan, kalau enggak ada nyari nyerang ke yang lain biar ada uang. Karena konsumtif dia enggak terlalu produksi. Maka Arab Saudi itu ya sumber dayanya luar biasa, ngolah sendiri enggak bisa. Pinjem korporasi-korporasi besar dari Amerika. Dia cuma terima bersih dapat uangnya terus dihabiskan. Kalau sudah habis ya minta lagi dari yang belum. Dan itu bikin mereka tidak bisa produksi dan akhirnya tergantung. Itu Timur Tengah. Belum lagi akidahnya yang eksklusif. Yang Sunni, yang Syiah, yang Ahmadiyah, itu eksklusif. Dan itu yang bikin Timur Tengah sampai hari ini ontran-ontran, tidak ada tentremnya. Itu analisisnya Jabiri. Dan masyarakat seperti ini yang dihadapi oleh Al-Kindi. Maka saya bilang, oh ini Al-Kindi perjuangannya berat loh, jasanya luar biasa. Halangan pertama itu. Halangan kedua adalah dia harus memahamkan masyarakat Muslim sekaligus juga mentransfer ide dan mentransfer bahasa. Itu tidak gampang menerjemah itu. Kalau di luar negeri hari ini, orang sah dan diakui jadi penerjemah itu kebanyakan S2 ke atas, syukur-syukur S3. Kalau hari ini kamu kan S1, lulus SMA, nekat nerjemah. Terjemahannya mesti tidak karu-karuan. Yang baca mesti juga pontang-panting. Ya kan? Kalau di luar negeri tidak sembarangan buku terjemahan itu. Karena berat, mending nulis buku sendiri. Karena mentransfer ide. Makanya kamu jangan kaget kalau ke toko buku, baca terjemahan. Mungkin kamu kenapa kok sampai hari ini belajar filsafat tidak paham-paham itu karena andalanmu buku terjemahan. Jadi berat sekali buku. Kamu coba baca buku-buku Al-Kindi, filsafat Islam yang ini. Karena terjemahan jadi wabot. Coba bisa aja dikit-dikit bahasa Inggris apa bahasa Arab, nanti kan kamu nyaman baca aslinya dibandingkan terjemahannya. Oh, saya pernah baca terjemahan itu. Ada seorang kontroversi sedang. Kontroversi kok seorang itu loh. Iki sing nerjemah mesti ngantuk. Ada banyak yang jadi dari tadi maca terjemahane kamu stres, mending beli buku aslinya lah diwacake sapa sing bisa bahasa Inggris apa bahasa Arab. Dan itu tugas berat Al-Kindi dan timnya dan kawan-kawan. Gimana caranya mengadaptasi dari bahasa Arab, dari Yunani ke bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu kan agak puitis, ada iramanya. Sementara kalau bahasa Yunani itu bahasanya agak saintifik, filosofis. Jadi bahasa puitis itu bahasa yang bisa multi tafsir, sangat mudah jadi multi tafsir. Sementara kalau bahasa saintifik itu biasanya tegas, bisa langsung dipahami apa maunya. Itu bedanya karakter bahasa Yunani sama bahasa Arab. Dan itu berat bagi Al-Kindi untuk mentransfer. Dan ya, dia melakukan adaptasi. Ada istilah Yunani yang sudahlah karena stres diterjemah aja apa adanya, disamakan, diarabkan. Misalnya kata filsafat, filosofia, itu kan ditransfer 100% sudahlah. Bawa ke Arab sebut aja falsafah. Orang Arab gak kenal falsafah itu. Tapi ya banyak yang istilah-istilah ditransfer begitu saja. Ya kan, Aristoteles jadi Aristo, kemudian Aflatun itu Plato. Itu kan transfer begitu aja, gak usah diterjemah, apalagi yang cuma nama kan. Jadi falsafah, ada banyak lagi istilah-istilah. Ada juga yang dicarikan padanannya dalam bahasa Arab. Misalnya akal, apa? Di situ tak sebut hikmah, terus khayal, khis, empiris, khisi itu empiris. Kemudian khayal itu imajinasi, hikmah itu ya filsafat. Itu kan dicarikan padanannya. Ada juga yang bikin kata-kata baru. Misalnya Mahiyah. Mahiyah itu kan esensi. Itu sebenarnya bikin baru itu Al-Kindi dan kawan-kawan. Asal kata dari mahiyah, apa itu? Bahasa Arab. Cuma dibikinlah bingung itu ya, esensi itu apa ya bahasa Arab. Ini kan terus bingung. Ya sudahlah, apa itu? Ya mahiyah, sebutlah mahiyah berarti esensi. Ah, kan gitu. Ngomong hakikat esensinya dia, kediaannya itu loh. Apa yang ngomong kediaan akhirnya? Dia itu hiya, kalau bahasa Arab huwa. Ya sudahlah, sebut aja huwiyah. Hakikat dirinya Tuhan, dia yang Tuhan itu hakikatnya apa? Ngomong esensinya Tuhan, sebut aja huwiyah. Ah, jadilah huwiyah. Jadi itu bikin kosakata baru. Tapi ada kalanya juga tetap pakai kosakata lama, cuma dikasih makna yang baru. Nah itu, yo misalnya kata-kata akal, kata-kata masya'iyah. Masya'iyah itu kan jenis yo, artinya jalan-jalan. Cuma kan ada makna barunya, dikasih konotasi yang baru. Nah itu, jadi bahasa itu tidak gampang kalau ditransfer karena hubungannya sama budaya. Kalau orang tidak hati-hati ngambilnya bisa salah paham loh. Sosialisme apa komunisme? Kalau di Indonesia enaknya disebut apa ya? Apa marhainisme? Apa itu jane karepe padha, cuma istilahnya beda-beda. Apa leninisme? Apa ada geser-geser dikit. Nah, itu problemnya Al-Kindi. Ah, ini proyek besarnya ya, proyek kesetaraan agama dan filsafat, bahwa agama dan filsafat itu saling mendukung. Ya, dia pakai banyak di kitabnya itu dalil, cuma ada ambil dua. Yang satu dari surat Al-Baqarah, yang kedua dari surat Al-Hasyr. Oke, ya kamu baca sendiri lah, kamu sudah ngerti ya. Fa'tabiru ya ulil absor. Intinya itu, di ayat Al-Quran sangat banyak puluhan ayat yang menyarankan orang untuk menggunakan akal pikirannya. Sederhananya itu, kamu bisa cari, silakan eksplorasi sendiri. Kalau yang dalil aklinya, kalau di Al-Kindi ada 5. Yang pertama, kenapa sih kok agama itu sejajar atau setara dengan filsafat? Yang pertama adalah karena ilmu agama. Agama kalau sudah jadi ilmu, maka dia pasti jadi bagian dari filsafat. Karena semua ilmu itu induknya filsafat. Yo, apa sih maksudnya semua ilmu induknya filsafat? Itu nanti kamu bisa lihat pertemuan ke pertama kita dari 38 pertemuan hari ini. Jadi induknya filsafat itu kan karena filsafat punya 3 keterampilan. Yang pertama bikin argumen, yang kedua bikin definisi, dan yang ketiga mengkritisi. Maka dari situlah semua ilmu sebenarnya berinduk pada filsafat. Kalau tidak berinduk di bawah filsafat, maka dia tidak akan jadi ilmu, tapi jadi dogma. Maka katanya Al-Kindi, agama dan filsafat itu sebenarnya sejajar. Karena agama, apalagi di level pengetahuan, karena agama selalu butuh filsafat. Oke, yang kedua, isinya wahyu dan kebenaran filsafat itu sama-sama saling sesuai. Tidak ada pertentangan. Wong sumbernya sama, Allah. Hanya saja kalau wahyu itu Allah menurunkan langsung pada Nabi, sementara kalau filsafat manusia yang mengejarnya pakai akal. Akal juga perangkat yang diberikan oleh Allah untuk dia bisa memahami macam-macam, termasuk kebenaran-kebenaran dari wahyu. Jadi katanya Al-Kindi, enggaklah, wahyu dan akal itu sama. Kok ada yang bilang wahyu dan akal itu beda? Pasti satu di antara dua. Kalau enggak keliru cara mendaya gunakan akalnya, atau keliru cara memahami wahyunya. Dan mungkin bukan keliru kalau akal, kalau katanya Al-Kindi, tapi belum nyampe. Karena akal itu punya banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Oke. Yang ketiga, menuntut ilmu itu kewajiban agama. Berarti semua konsekuensi dari menuntut ilmu, termasuk kebenaran-kebenaran ilmiah, itu bernilai religius juga. Gitu loh. Kalau tolabul ilmi itu faridotun, hasilnya tolabul ilmi itu berarti juga bernilai agama. Sehingga kebenarannya tetap sejajar. Jadi jangan takut. Kalau banyak ilmuwan kan menyebut Islam itu punya dua wahyu. Yang satu wahyu matlu, yang kedua wahyu ghairu matlu. Wahyu matlu itu ya yang kamu baca tiap hari Al-Quran. Yang ghairu matlu itu realitas. Dan realitas itu membacanya kan pakai akal. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu pertama Iqra, itu kan bukan disuruh baca terus malaikat Jibril bawa Quran yang diterbitkan oleh Toha Putra Semarang, kan enggak. Kan Jibril datang tiba-tiba Iqra, Nabi ya bingung. Gitu. Apa yang tak baca, di samping itu aku enggak bisa maca. Lu emangnya malaikat Jibril enggak tahu kalau Nabi enggak bisa baca, kan ngerti. Tapi tetap disuruh baca, kenapa? Karena Nabi itu fatona, cerdas. Bukan baca kata, tapi baca realitas. Baca wahyu yang ghairu matlu. Wahyu yang tidak ada tulisannya, enggak bisa dibaca secara verbal. Jadi bacalah realitas, bacalah kenyataan sehari-hari. Itu sebenarnya perintah pertama yang diterima oleh Nabi. Jadi baca. Oke. Yang keempat, teologi adalah bagian dari filsafat. Orang beragama itu beriman dulu terus ngerti. Untuk bisa ngerti, orang butuh mikir. Untuk bisa mikir yang benar, orang butuh filsafat. Sederhananya seperti itu. Maka agamamu kalau kamu ingin rasional, kalau kamu ingin bisa dipahami, kita butuh filsafat. Tanpa filsafat, agama cuma dogma yang kamu yakini. Tidak salah. Cuma keyakinan itu antara yang dipahami dan tidak dipahami, derajatnya beda. Apa misalnya, aku yakin bahwa Indonesia besok rusak. Alasannya apa? Pokoknya aku yakin aja. Nah, itu kan beda sama lo. Karena nomor siji pemerintahnya rusak, rakyatnya rusak, apa-apanya rusak. Ya, itu kan yang kedua, ini kan punya argumen. Aku yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dasarnya, pokoknya Islam mesti benar, jangan dibantah. Itu kan beda levelnya dengan kalau kamu bisa jawab. Kenapa? Karena satu, Islam itu satu-satunya Tuhan yang tauhid. Allah yang satu. Dan Tuhan yang tauhid ini lebih rasional daripada Tuhan yang banyak. Kenapa? Satu, dua, tiga. Karena kamu punya argumen gini kan, keimanannya lebih mantap. Dan untuk bisa sampai seperti ini, kamu butuh filsafat. Kalau dalam agama, namanya teologi. Maka katanya Al-Kindi, ya teologi itu bagian dari filsafat. Jadi kalau ada orang tanya mana lebih penting, akal atau wahyu, ya dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau enggak ada akal, dua-duanya enggak akan bunyi. Wahyu itu kalau akalmu enggak bunyi kan juga enggak bunyi. Orang stres baca Quran rusak mesti. Kenapa? Akalnya rusak. Jadi mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Cuma yang membunyikan dua-duanya itu ya akal tetap. Wahyu tidak akan bunyi kalau, dan itu yang dipegangi oleh Mu'tazilah. Maka dia memposisikan akal lebih penting daripada wahyu. Kenapa? Karena wahyu tanpa akal, wahyunya tidak bisa bunyi. Tapi akal tanpa wahyu, orang masih bisa menemukan kebenaran, kebaikan. Nah, itu Mu'tazilah. Tapi yo jangan ekstrim gitulah. Pokoknya podo-podo pentingnya. Kenapa? Karena yang satu kalau bahasanya Al-Kindi sumber kebenaran yang langsung dikasihkan Allah, kita tinggal mengejar itu daripada capek-capek baca realitas kan berat, langsung dijujuk ke situ ketemu sudah kebenaran. Daripada kamu eksplorasi sendiri, wong itu digaransi langsung dari Allah, kan lebih cepat. Itu katanya Al-Kindi. Dan sebenarnya sama, jangan takut. Kan nanti ada beberapa filosof muslim yang ekstrim, seperti Ar-Razi bilang, Nabi itu tidak penting, Quran itu tidak penting. Orang itu asal akalnya sehat, akalnya waras, ketemu kebenaran. Jadi itu Ar-Razi. Cuma Al-Kindi tidak ekstrim. Nanti pelan-pelan kita akan ketemu yang lebih ekstrim. Diawali dari Al-Kindi tidak terlalu mendalam, filsafatnya agak simpel dan lebih enak. Oke, nah tujuan sekarang, modus berfilsafatnya Al-Kindi. Orang sering menyebutnya falsafah al-ula, kayak pikirannya. Jadi katanya Al-Kindi, di antara semua ilmu yang derajatnya paling tinggi adalah filsafat. Di antara semua filsafat yang derajatnya paling tinggi adalah falsafah al-ula. Apa sih falsafah al-ula? Itu adalah pengetahuan filsafat tentang al-haq al-ula, yaitu tentang Tuhan yang dia jadi ilah likulli syai. Dia yang jadi sebab segala sesuatu. Jadi ilmu paling tinggi filsafat, filsafat paling tinggi itu filsafat ketuhanan. Ya nanti kalau kita sudah menyelesaikan fase tokoh-tokoh dan fase sejarah-sejarah Islam dan Barat, kita akan mulai tematik. Dan insya Allah tematik pertama kita akan masuk ke falsafah al-ula, filsafat ketuhanan. Karena wawasan kita sudah agak banyak, mungkin kita agak ringan, nanti kita gabungkan aja ide-ide Barat dan ide-ide Islam tentang Tuhan. Nah, itu falsafah al-ula, filsafat yang pertama. Oke, sekarang kita lihat pelan-pelan satu-satu pikiran-pikirannya Al-Kindi. Dimulai dari yang paling tinggi, yaitu tentang Tuhan, tentang Allah, atau falsafah al-ula. Pikiran-pikirannya Al-Kindi simple. Kalau mau dimasukkan akal agak gampang. Syaratnya tadi jangan baca buku terjemahan ya. Kalau kamu baca buku terjemahan biasanya dibikin bingung, enggak karu-karuan. Oke. Tuhan bagi Al-Kindi adalah satu-satunya Al-Wahid Al-Haq. Sementara semua yang bukan Tuhan itu adalah Al-Wahid Bil-Majaz. Hanya Tuhanlah yang wahidnya tidak ada konotasi jamak. Semua yang lain punya konotasi jamak. Contohnya gini, teh. Ini teh cuma satu gelas, ya kan? Ini kan esa juga berarti kan? Teh ini satu-satunya di sini, nggak ada temennya. Kalau ini habis susah aku, makanya jangan tak minum banyak-banyak nanti habis. Nah ini esa, wahid satu-satunya, cuma satunya dia wahid fil majaz. Kenapa? Karena kamu bisa menyimpulkan, yo ada banyak jenis teh lain yang selain ini. Kamu lihat gajah misalnya. Ada gajah lewat. Loh itu gajah. Tapi kamu ngerti ini gajah, tapi sekaligus kamu kan tahu ada banyak jenis gajah lain. Sehingga kamu menyebut dia gajah. Jadi dalam yang tunggal terkandung yang banyak. Kamu sebut dia gajah karena kamu tahu ada banyak yang lain yang seperti itu yang kamu sebut dia gajah. Kamu sebut ini teh satu gelas karena kamu tahu ada banyak gelas-gelas teh yang lain yang statusnya sama kayak gelas teh ini. Saya lihat kamu, lo kamu manusia ya? Lo ini manusia ya? Jadi saya lihat satu tahu manusia, padahal kamu sendirian misalnya. Tapi kan karena di kepalaku ada pandangan bahwa banyak yang kayak kamu yang namanya juga manusia. Jadi satunya Allah itu hakiki. Kalau Allah, ya dia saja. Tidak bisa dikonotasikan ada yang lain sehingga dia tak sebut Allah. Tapi kalau satunya manusia, satunya yang bukan Allah, itu satu fil majas. Dia punya konotasi banyak. Jadi kamu lihat saya sebagai manusia karena saya adalah satu di antara banyak manusia yang lain. Aku lihat, oh ini teh, karena aku menyimpulkannya dari banyak teh yang lain sebelumnya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa seperti itu. Satu-satunya yang wahidnya sejati, yang wahidnya hakiki itu Allah. Sementara wahidnya semua yang lain itu tidak hakiki. Wahidnya wahid majasi. Ah, aku kok sendirian ya malam ini? Enggak, itu majasi. Kamu enggak sendirian, banyak yang kayak kamu yang juga kesepian. Jangan takut, ya kan? Perasaan di kelas ini aku paling bodoh ya. Enggak, jangan takut. Sung bodoh wakeh. Kamu aja jangan. Ah itu loh. Perasaan aku paling cakep deh. Has, katanya siapa? Banyak yang juga cakep kayak kamu. Jangan GR. Nah itu selalu bisa begitu kalau makhluk. Selalu ada tandingannya. Sementara kalau Allah enggak bisa. Enggak bisa. Oh, banyak yang maha kuasa yang lain selain Allah, enggak bisa. Satu-satunya yang wahid fil haqiqah itu hanya Allah. Dan Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud yang lain. Dan tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud yang lain kecuali disebabkan olehnya, kecuali dengannya. Kalau ini standar, setiap orang sudah ngerti. Nanti di belakangan kita buktikan kenapa Tuhan itu disebut wujud yang sempurna. Dan kalau kamu jelajahi falsafah al-ula, Tuhan itu yang pertama-tama tidak dapat dipahami oleh akal. Jadi Al-Kindi mengembangkan satu jenis teologi, satu jenis cara berpikir tentang Tuhan yang disebut teologi negatif. Jadi kalau di Al-Kindi, satu-satunya sifat Tuhan yang boleh disebut secara positif adalah keesaannya, bahwa dia wahid, bahwa dia satu. Di luar itu tidak boleh ada yang disebut secara positif. Ini pengaruhnya Mu'tazilah. Tuhan, untuk memahami Tuhan harus secara negatif. Secara negatif itu harus pakai tidak. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan, tidak minum, tidak nongkrong, tidak ngaji. Selalu mendefinisikan serba tidak. Tidak bisa secara positif. Kalau secara positif, mesti keliru. Mesti orang bisa jadi salah paham. Karena akal tidak nyampe. Jadi, apa yang muncul di akalmu tentang Tuhan, tidakkan itu. Apa bahasanya? Pokoknya tolak itu, maka itulah Tuhan yang benar. Jangan diafirmasi. Jadi Tuhan itu kan maha kuasa. Enggak, enggak maha kuasa. Kalau maha kuasa seperti yang ada di kepalamu. Tidak kan itu. Tuhan kan maha penyayang. Kalau maha penyayang seperti definisi yang kamu pahami di kepalamu, maka Tuhan tidak seperti itu. Itu namanya teologi negatif. Kenapa Al-Kindi bilang begitu? Karena kita enggak nyampe. Akal kita itu terbatas. Karena kita itu bikinannya Allah. Kita itu robotnya Allah. Robot tidak akan bisa menjangkau yang bikin dia. Sak canggih-canggihnya robot, dia pasti dalam kendali yang ngatur dia. Jadi akal tidak akan nyampe. Pikiranmu hanya bisa masuk ke kategori-kategorinya, tidak bisa masuk ke hakikatnya. Makanya kan Nabi ada yang diriwayatkan pernah bersabda bahwa jangan berpikir tentang zatnya Tuhan. Bukan berarti terus kamu haram mikir. Maksudnya apa? Kalau kamu coba mikir, kamu akan capek dan gak nyampe. Daripada sia-sia, pikir aja tentang ciptaannya. Kalau pakai makhluknya bisa, pakai analogi bisa. Tapi kalau langsung berpikir tentang Tuhan, akal gak nyampe. Maka satu-satunya cara adalah negasi. Tidak kan itu. Tapi Allah kan sayang padaku. Tidak kan itu. Kalau sayang seperti itu ya, bukannya kayak gitu Allah itu. Allah mungkin jauh melampaui itu sayangnya dibandingkan sayang dalam definisimu. Itu jadi selalu ditidakkan. Itu namanya teologi negatif. Terus Allah itu tidak punya hakikat dalam arti anniyah atau dalam arti mahiyah. Jadi dalam arti substansi maupun dalam arti esensi. Allah tidak ada substansinya, wong dia bukan benda. Kemudian Allah tidak ada mahiyah karena dia juga bukan jenis, bukan jenis. Jadi genus itu kayak gini loh. Apa? Karpet merah. Merah itu kan genusnya. Nah, itu karena Allah bukan benda dan juga bukan sesuatu yang nempel pada benda, maka dia tidak punya sifat aniyah, juga tidak punya mahiyah. Jadi tidak ada esensinya, tidak ada substansinya. Kalau dalam logika ada kan barang itu yang ada substansinya, ada jenisnya saja, enggak ada spesiesnya. Ada spesies saja, enggak ada jenisnya, kan ada yang kayak gitu. Misalnya ada yang enggak ada spesiesnya, misalnya warna. Warna itu kan ada jenisnya, tapi enggak ada spesiesnya. Maka kamu susah mendefinisikan warna. Warna kuning adalah apa ayo? Susah kan? Karena dia tidak ada spesiesnya. Oke, dan Tuhan tidak ada semuanya, tidak ada dua-duanya. Mahiyahnya tidak ada, aniyahnya juga tidak ada. Substansinya tidak ada, esensinya juga tidak ada. Kenapa sampai begini? Ya, karena Tuhan memang serba tidak, serba tidak, serba no. Apapun deskripsimu tentang Allah, jawab saja dengan tidak begitu. Kamu tidak disuruh, kalau bagi Al-Kindi, untuk merumuskan apa itu Allah. Satu-satunya kalau kamu berhadapan dengan Allah, yang disuruh padamu adalah tunduk dan patuh. Apa maunya Allah? Gak usah capek-capek kamu mikir kayak gimana ya sebenarnya Allah itu. Gak penting. Yang penting adalah apa maunya Allah, kamu ikuti. Oke, pelan-pelan sekarang kita lihat satu persatu argumennya Al-Kindi. Bukti adanya Tuhan, kalau ini umum, namanya kausalitas. Jadi ini warisannya dari Aristoteles. Kalau Aristoteles itu kan ada empat sebab, itu kan ada empat. Ada sebab material, ada sebab formal, ada sebab efisien, ada sebab terakhir. Sebab terakhir itu semacam tujuan. Contohnya gini, kalau sebab material itu misalnya kamu membahas kenapa ya kok Jakarta itu banjir. Sebab materialnya adalah karena Jakarta dikepung oleh sungai-sungai. Itu sebab material. Terus sebab formal. Sebab formalnya apa? Sebab formalnya adalah karena sungai-sungai yang mengepung Jakarta itu semuanya macet karena sampah. Sebab efisiennya apa? Sebab efisiennya adalah karena air yang harusnya mengalir lancar kemudian meluber ke pemukiman, maka jadilah Jakarta banjir. Itu jadi diawali dari sebab material, terus sebab formal, terus sebab efisien, dan terakhir sebab final, sebab terakhir. Ini yang agak unik. Kalau di Aristoteles sebab terakhir itu kayak gini loh. Kenapa Jakarta banjir? Itu adalah pelajaran buat orang Jakarta agar menjaga kebersihan. Kenapa Jakarta banjir? Biar orang Jakarta yang sombong-sombong itu tahu rasa. Kenapa Jakarta itu namanya sebab final? Orang biasa menyebutnya hikmahnya, apa tujuannya, manfaatnya, dan seterusnya. Itu sebab final. Nah, teori ini diwarisi oleh Al-Kindi bahwa Tuhan itu adalah sebab efisien. Jadi Al-Kindi berbeda dengan banyak filsuf muslim yang lain, termasuk Al-Farabi, Ibnu Sina. Kalau di filsuf yang lain tidak berani creatio ex nihilo. Jadi menciptakan dari gak ada sama sekali, tiba-tiba ada. Kalau Al-Kindi berani. Kalau Al-Farabi, minggu depan kita akan ngomong Farabi, gak bisa, gak nyampe pikirannya dia menciptakan sesuatu dari gak ada sama sekali, tiba-tiba ada. Itu kayak tukang sulap. Tukang sulap pun itu kan manipulasi, barangnya sebelumnya juga sudah ada. Nah, kalau di Al-Kindi bisa. Kenapa? Ada kausalitas yang harus ada akhirnya. Jadi kalau di Al-Kindi, coba lihat, semua yang ada di alam semesta ini pasti ada sebabnya. Teh ini ada sebabnya, ya kan? Ada orang nanam teh, yang nanam teh ada sebabnya. Selalu ada sebab. Kayu ini ada sebabnya, dari pohon-pohon, dari siapa, selalu ada sebabnya. Jadi ada rangkaian sebab akibat yang panjang. Cuma secara logis, rangkaian sebab akibat ini kan harus ada titik akhirnya. Tidak masuk akal kalau ada, ini sebabnya ini, tidak ada akhirnya sama sekali, itu tidak nyampe akal, malah tidak masuk akal. Harus ada satu titik terakhir dari semua sebab. Nah itu, itulah nanti sebab yang pertama yang menyebabkan sesuatu, yang kemudian ada sebab-sebab selanjutnya. Dan bagi seorang muslim, sebab pertama itulah yang disebut Allah. Dia adalah penyebab yang pertama. Makanya kamu kan, mungkin di antara kalian ada yang sering berdoa, ya musabbibal asbab, sabbib. Nah, itu kan, wahai yang apa, menyebabkan, yang menjadi puncaknya segala sebab, sebabkanlah, maksudnya bikin aku ini jadi kayak gini, bikin sebab jalanku jadi mulia, bikin sebab aku kaya, itu kan sabib itu. Itu sebenarnya teorinya Al-Kindi. Jadi kalau ada doa yang musabbibal asbab, itu berarti kamu posisikan Tuhan sebagai sebab yang pertama. Itu kausalitas. Nah, dan kalau di Al-Kindi sebab itu kan ada sebab yang sifatnya kreasio tadi, sebab yang pertama, yang permulaan, ada sebab lanjutan. Sebab lanjutan, ya contoh gampangnya gini loh, Allah menciptakan Adam, terus anaknya Adam itu yang menyebabkan Adam, cucunya Adam yang menyebabkan anaknya Adam, sudah bukan Allah lagi. Allah adalah puncaknya. Nah, Adam dan seterusnya itu namanya sebab lanjutan, sementara Allah itu sebab awal, sebab yang pertama. Berarti Tuhan itu ada sebagai konsekuensi bahwa kausalitas di alam ini butuh penyebab pertama. Jadi itu argumen paling gampang kalau ada orang tanya, Tuhan ini benar-benar ada apa enggak sih? Ada. Buktinya apa? Coba lihat sekeliling kita. Segala sesuatu ada sebabnya enggak? Kamu ngakuin kausalitas enggak? Iya. Berarti kalau kamu ngaku kausalitas, coba dirangkai, ini sebabnya apa, ini sebabnya apa, terus. Dan menurut kamu, sebab ini harus berakhir enggak? Secara rasional harus. Kalau ada yang bilang, enggak kok itu muter, enggak bisa, harus ada terakhir. Karena kalau enggak ada akhirnya, itu bulat. Kalau di logika namanya tasalsul. Dan tasalsul itu enggak masuk akal. Harus ada sebab yang pertama, yang enggak ada yang menyebabkan dia lagi. Kalau ada yang seperti ini, berarti itulah Tuhan. Nah, itu argumennya Al-Kindi. Argumen yang kedua adalah alam ini ternyata baru. Alam ini enggak abadi kok. Dia diciptakan. Ada fase di mana dia enggak ada, terus dia ada. Dan Al-Kindi pakai teori aritmatika, karena dia ahli matematika yang gak bilang tadi. Jadi teori aritmatika, teori bilangan. Biar aja kamu malam-malam tak ajak mikir matematika. Nanti kalau gak nyampe, dilihat di rumah ya, dipikir pelan-pelan gitu. Karena kalau di sini mungkin rotor setengah-setengah teler kamu. Saya juga rotor-rotor ngantuk. Oke ya, kita belajar bilangan sekarang. Bilangan itu kan ada akhirnya, meskipun akalmu gak nyampe. Gak nyampe itu maksudnya, coba kamu tak tanya, bilangan paling besar itu berapa? Ayo, pokoknya jumlah paling besar wis ngono wae, piro? Ada akhirnya enggak tapi? Ada, berapa akhirnya itu? Yang paling tinggi, yang paling banyak. Enggak nyampe ya. Itu namanya batas akal, salah satu contoh. Saya punya banyak contoh tentang betapa akal itu banyak tidak berdaya. Termasuk di sini dalam hal bilangan. Kamu yakin benar bahwa ada kok batasnya angka itu, batasnya jumlah, batasnya bilangan, tapi akalmu enggak nyampe menjangkau batas itu. Itu kalau di SQ, spiritual quotient, disebut God spot. Di situ ada titik jatahnya Tuhan. Akalmu enggak nyampe. Oke. Jadi bilangan itu kan ada akhirnya. Cuma secara sederhana kalau pakai teori aritmatika, ya akhirnya jumlah itu ya sesuai dengan terbatasnya sesuatu. Kalau di situ disebut benda. Sesuai dengan banyaknya sesuatu di dunia ini. Jadi ternyata benda itu terbatas dan itu sesuai dengan banyaknya sesuatu. Banyaknya sesuatu itu kan terbatas juga. Kita yakin bahwa benda di alam semesta itu bisa dihitung, ada batasnya. Kalau benda itu ada, bisa dihitung, ada batasnya, berarti ruang juga ada batasnya. Ya kan? Kalau ruang ada batasnya, berarti gerak juga ada batasnya. Betul. Kalau gerak ada batasnya, berarti waktu juga ada batasnya. Karena yang namanya waktu itu kan geraknya alam semesta ini. 2 hari, 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, itu kan gerakannya alam semesta ini. Jadi bilangan itu ada batasnya. Kalau jumlah itu ada batasnya, berarti sesuatu atau benda itu pasti ada batasnya. Kalau benda ada batasnya, berarti ruang juga pasti ada batasnya. Karena tidak ada benda tanpa ada ruang. Kalau ruang ada batasnya, berarti gerak juga ada batasnya. Karena yang namanya gerak itu kan benda yang beredar dalam ruang. Kalau ruang ada, kalau gerak ada batasnya, berarti waktu juga ada batasnya. Kalau waktu juga ada batasnya, berarti alam ini sebenarnya ndak kodim, dia diciptakan, dia baru. Gitu loh. Kodim itu kan tidak berwaktu. Atau seandainya ada waktu, waktunya enggak ada batasnya. Ternyata waktunya ada batasnya. Dari semua batas-batas-batas ini tadi, ternyata membuktikan bahwa mungkin alam ini memang baru ciptaan. Dia enggak kodim. Nah, itu bukti kedua bahwa Tuhan itu ada. Oke, bukti yang ketiga adalah kerapian alam. Tidak mungkin alam semesta yang seperti ini kok kebetulan. Loh, itu kan kalau fisika kan Big Bang, Pak. Lah iya, seandainya memang Big Bang, yang ngatur Big Bang itu sejauh mana dia kemudian hancur, sejauh mana kemudian dia rapi, sejauh mana sehingga bumi serapi ini, itu pasti tidak kebetulan. Pasti ada yang ngatur. Matahari itu mungkin kalau lebih dekat 10 cm aja, mungkin bumi sudah tidak bisa ada kehidupan, panas. Atau lebih jauh 10 cm, mungkin di sini beku semua. Pas, alam ini rapi. Ditata sedemikian rupa sehingga begitu manusia datang, dinosaurus punah. Itu kan ada yang ngatur. Ya itu kan kebetulan, Pak, meteor. Iyalah, tapi kan enggak sekedar kebetulan. Kok ya bisa habis sehabis itu? Kok enggak ada sisanya dikit-dikit? Yang disisain cuma binatang kecil-kecil, bangsane ikan-ikan purba yang masih ada. Tapi yang besar-besar kelas T-Rex apa kelas anu kok enggak ada? Kalau ada, betapa sengsaranya manusia. Pasti itu ada yang ngatur. Enggak mungkin cuma kebetulan. Dan itu kamu bisa nyari 1001 contoh yang menunjukkan bahwa tidak mungkin ini kebetulan. Pasti ada yang ngatur. Berarti takut, Tuhan itu ada. Jangan khawatir. Jadi enggak sia-sia kamu sholat, enggak sia-sia kamu puasa, karena Tuhan itu ada. Dulu saya punya teman dosen, bukan dari UIN, tapi yang lama dia enggak sholat. Kemudian dia sholat. Waktu tak tanya, lu kok sampean sekarang sholat? Sudah tobat ya? Tobat sih enggak, cuma khawatir jangan-jangan Tuhan memang benar-benar ada. Ngeri kan kalau Tuhan benar-benar ada, gawat sih, kamu bisa dipukuli Tuhan kalau di akhirat. Nah, jadi kalau benar-benar Tuhan ada kan gawat, ngeri ya. Itu terus dia makanya ya tobat sih enggak, cuma jangan-jangan kalau Tuhan ada kan ngeri aku. Jadi ya, terus dia sholat. Oke, tentang jiwa, ya kalau jiwa, biasa kalau dia bilang jiwa itu sederhana, basitoh, mulia, sempurna, dia sumbernya adalah dari Tuhan. Analoginya seperti cahaya yang sumbernya dari matahari. Jiwa itu sifatnya murni. Kalau kamu kasih kesempatan, dia bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan hasrat-hasrat duniawi yang merusak. Hanya saja manusia jarang ngasih kesempatan rohnya yang pancaran dari Tuhan itu untuk ngatur. Biasanya yang banyak ngatur kamu itu nafsu, hasrat, keinginan-keinginan duniawi. Sebenarnya dia bisa ngatur jiwa. Jiwa itu kekal karena memang sumbernya adalah substansi Tuhan. Pada akhirnya jiwa pasti bersatu dengan Tuhan. Jiwamu itu sebenarnya hari ini kalau katanya Al-Kindi tersiksa. Dia mendapatkan kesenangan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan pengetahuan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan apa? Segalanya serba tidak maksimal. Banyak sekali yang membatasi dia. Nanti dia akan ketemu puncak kalau sudah meninggal dan bersatu dengan Tuhan. Kalau bahasanya Al-Kindi namanya bersatu dengan alamul haq atau alamul akal. Jadi sebenarnya jiwamu hari ini sedang terpenjara oleh tubuhmu, terpenjara oleh nafsumu, terpenjara oleh hasrat duniawimu. Dia sedih luar biasa karena tidak bisa maksimal. Pengen ketemu Tuhan cuma kamu menghalang-halangi tiap hari. Jadi tidak bisa ketemu Tuhan tiap hari, ketemunya cuma mikir uang, mikir pacar, mikir kuliah, mikir pulsa, mikir Facebook. Jadi jiwamu itu merana luar biasa kalau pakai teorinya Al-Kindi. Karena dia pengen selalu dekat sama Tuhan. Dan kalau jiwamu tidak terlatih dekat sama Tuhan, kalau di Al-Kindi, nanti kalau kamu meninggal, ada jiwa-jiwa yang kalau bahasanya di film-film kan tersesat. Dia bingung kemudian kemana harus berjalan ketemu Tuhan. Ya meskipun nanti kalau baca di Al-Kindi kemudian di titik ini, itu Al-Kindi terus bingung kemana ya jiwa itu kalau tidak ketemu Tuhan. Jiwa-jiwa yang gelap, yang tidak terlatih untuk mendekat dengan Tuhan. Di sini mulai dia agak dalam tanda petik berimajinasi. Oh mungkin jiwa itu mampir-mampir dulu ke planet-planet, mampir ke. Nah, ini sudah imajinatif. Jadi jiwa yang tidak langsung ketemu sama Tuhan itu dia gentayangan kemana-mana sampai dia ketemu dengan kesempurnaan dirinya, sampai menemukan jalan untuk bersatu sama Tuhan. Jadi kalau di Al-Kindi bukan gentayangan di rumah-rumah tua apa di anu, tapi yo, kalau dia mau sampai di planet Mars, Merkurius menurut dia. Jadi kelihatan. Itu nanti diadopsi oleh film-film hari ini kan, kalau ada orang meninggal, lihatlah bintang di atas. Satu bintang itu berarti itu sebenarnya inspirasinya dari sini mesti kan. Gaya ini nanti diadopsi juga oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Jadi para filosof itu ada titik-titik ketika dia buntu, terus imajinasinya bermain karena datanya terbatas. Ya kan, hari-hari ini kan orang masih belum ngerti apa itu Merkurius, hakikatnya dan seterusnya. Maka terus ada titik-titik tertentu dia berimajinasi. Terus daya jiwa. Jiwamu itu punya 4 kekuatan. Yang pertama al-his, rasa, sensasi. Alatnya adalah panca indera. Kemudian daya pertengahan, daya mediator, daya mediasi. Tidak utama tapi dia jadi jembatan, yaitu al-hifz, hafalan, hasrat, gairah, kemarahan, makan, tumbuh, imajinasi. Disebut daya pertengahan karena daya ini sebenarnya orang sering menyebutnya daya hidup. Disebut manusia atau tidak manusia tergantung itu. Dan puncaknya adalah daya intelek, daya akal. Ini yang paling tinggi derajatnya. Maka manusia tinggi derajatnya kalau punya ilmu, karena ilmu mengandaikan orang mendaya gunakan akalnya. Orang boleh kok pakai daya hifz, orang boleh memanjakan hasrat atau gairah, orang boleh marah, orang bahkan harus makan dan tumbuh, orang boleh berimajinasi, tapi semua harus dalam kontrol akal yang tertinggi. Karena itu bekal paling tinggi yang diberikan oleh Allah pada manusia. Tak perlu tak jelasin satu-satu, kamu pasti sudah paham karena ini agak sederhana. Nah, ini yang agak rumit. Akal yang tadi kan jiwa punya 4 daya, yang terakhir 3 daya, yang terakhir akal. Dan akal itu punya 4 tingkatan. Ini nanti teori akal ini ada di hampir semua filosof muslim. Yang pertama adalah al-akal bil fi'li da'iman. Yang kedua adalah al-akal bil quwah. Yang ketiga al-akal bil malakah. Dan yang keempat al-akal al-zohir. Tiga-tiganya bisa kamu pahami sederhana. Yang harus dipahami agak panjang yang pertama. Jadi al-akal bil fi'li da'iman. Jadi ini akal tapi bukan akalmu loh ya. Ini kalau di Al-Farabi besok namanya akal mustafad. Jadi ada semacam daya intelek puncak di luar akalmu ini. Kalau di Plato itu semacam ada di dunia idea. Daya inilah yang memancar ke dalam otaknya manusia, yang bikin kamu bisa mikir. Kayak apa ya? Kayak misalnya listrik yang ada di masjid ini, puncaknya kan adalah mana meterannya. Ada meteran yang di luar itu, itulah al-akal bil fi'li da'iman. Dia harus hidup terus dan dia memancarkan dayanya ke lampu-lampu kecil-kecil yang ada di masjid ini. Dan lampu kecil-kecil ini akalmu. Jadi ada akal puncak yang ini sumbernya langsung dari Allah. Isinya dia selalu aktif untuk menyinari akalnya manusia. Jadi isinya pengetahuan-pengetahuan ideal, isinya rasionalitas-rasionalitas puncak. Kalau di Al-Farabi besok di emanasi ini disebut akal ke-10. Limpahan-limpahannya Tuhan sampai terakhir akal 10, yang akal ini nanti memancar ke akal-akalnya manusia. Sehingga dalam diri lampu kecil-kecil itu ada daya listriknya. Maka kamu harus berusaha terus untuk mengakses al-aklu bil fi'li da'iman ini. Akal mustafat ini harus kamu akses terus biar akalmu hidup. Biar dapat pengetahuan yang bermanfaat. Kalau yang kedua namanya akal potensial. Jadi tadi kan ini ada transmisinya, sumbernya di sana. Tapi untuk bisa menangkap sinyal dalam dirimu kan harus ada potensi untuk bisa hidup. Itu namanya al-aklu bil kuwah, potensi akal, potensi untuk menangkap pengetahuan, potensi untuk menangkap dari sumber yang puncak tadi. Itu namanya al-aklu bil kuwah, masih potensi. Begitu dikasih transmisi, begitu kamu mencoba mikir, maka dia naik ke level namanya akal bakat, al-aklu bil malakah. Dari semua tadi kan cuma potensi, sekarang diwujudkan jadi aktual. jadilah nyala listrik, jadilah kamu ketemu ide, jadilah kamu ketemu pandangan, ketemu pemikiran. Dan kalau ide ini sudah lahir jadi ide, namanya al-aklu al-zahir, akal nyata sudah. Saya punya ide kan, itu berarti sudah al-aklu al-zahir. Aku lihat teh. Lihat teh ini misalnya, teh ini sudah dingin mesti. Dan tadi sudah 7:30. Aku belum menyentuhnya, aku belum meminumnya, tapi sudah bisa tak simpulin ini sudah dingin. Itu kan daya ini yang main. Dan pemahaman universal bahwa setelah sekian jam, setiap sekian menit teh sudah dingin, itu sumbernya dari akal yang bilfi'li da'iman tadi, pemahaman-pemahaman universal. Terus ditransmisikan ke akal yang tadi potensi terus hidup, terus jalan, terus menyimpulkan, loh kan bener dingin. Kalau sudah ide ini berarti namanya al-aklu al-zahir. Dan ini harus hidup terus untuk kamu kritis, untuk kamu bisa membaca realitas. Kalau enggak ya enggak bisa. Kamu akan banyak dibohongi seperti hari ini, karena mungkin akalmu enggak terlalu nyala. Mungkin sudah konslet sama pusatnya yang di atas. Kamu diapusi. Iya, hati-hati kadang-kadang. Banyak wawasan-wawasan yang menjebak kita. Kadang-kadang kayak-kayak iya tapi enggak. Kenapa kamu enggak bisa baca? Ya mungkin sumber yang di atas masih enggak nyambung sama kamu. Sama akal mustafad, akal 10, al-aklu bil-fi'li da'iman. Oke, itu akal. Akal terbatas, ya. Oleh karena itu, kamu butuh bantuan dari Allah. Dan Allah sudah ngasih bantuan. Kamu dikasih wahyu. Ada wahyu formal, ada wahyu non-formal. Yang formal sudah dibukukan, yang non-formal tergantung kedekatanmu sama Allah. Itu nanti namanya ilham, intuisi. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Enggak semua pengetahuan bisa kita akses. Dan Allah murah hati ngasih kita selalu petunjuk. Makanya setiap sholat kita di Fatihah itu disebut ihdinas siratal mustaqim. Kamu selalu harus minta hidayah. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Itu teorinya Al-Kindi. Epistemologinya, ya kalau ini sederhana, bahwa pengetahuan itu ada kalanya dari indera, ada kalanya dari akal. Ada kalanya partikular. Kalau partikular yang menangkap indera, universal yang menangkap akal. Universal itu yang pakai relasi-relasi logika. Gitu loh. Nanti malam mesti dingin ini. Ya biasa malam. Kalau besok siang mesti panas. Oh iya siang. Itu kan pengetahuan-pengetahuan universal. Pemahamannya pakai akal. Oke. Dan kalau di Al-Kindi, pengetahuan dari akal itu derajatnya lebih tinggi dan lebih bisa disandari. Oke. Terakhir, yalah, ada beberapa hikmah. Ini tak ambil dari Al-Muntakhab, karyanya As-Sijistani. Karena pikiran-pikirannya para filosof muslim itu biasanya terselip banyak hikmah di baliknya. Yo nanti karena kita sesinya sekarang filsafat Islam, ya tak kasihlah beberapa mungkin hikmah yang bisa kamu pakai. Yang pertama yang tak catat di antara tulisannya Al-Kindi adalah bahwa ini yang unik. Mengkaji buku filsafat, belajar filsafat itu adalah idnya, hari rayanya jiwa yang rasional. Oh ya kan, luar biasa. Berarti kamu ngaji filsafat malam ini sedang berhari raya. Tiap minggu kamu sedang. Jadi maksudnya apa? Kamu tadi kan jiwa itu kan punya al-quwah. Di antara al-quwahnya adalah al-quwah al-aqliyah, kekuatan rasio. Dan kekuatan rasio itu ketika kamu belajar filsafat, dia sedang berhari raya, dia sedang seneng-seneng. Dia sedang melampiaskan hasratnya yang terpendam karena selama ini kamu tidak rasional. Maka hari rayanya jiwamu yang rasional adalah ketika kamu belajar filsafat atau belajar buku-buku filsafat. Oh, cari hari raya sering-sering aja. Hari raya itu kan enak. Itu hikmahnya dari Al-Kindi. Ya karena memang akal itu semakin dilatih, semakin kamu pakai, dia semakin berkualitas. Jangan bedakan sama barang. Barang itu semakin sering dipakai, semakin rusak, semakin aus. Tapi kalau akal kebalikannya, semakin sering dipakai, dia semakin tajam. Saya seneng ngomong ngajar kayak gini, kenapa? Karena dengan ngajar saya juga mikir dan kepake terus, jadi aku tambah pinter. Gitu loh. Kamu yang dengerin kalau cuma melongo ndak ikut aktif akalmu, ya sama aja. Sebenarnya kamu yang berjasa padaku, bukan aku yang berjasa padamu. Kebalikannya sebenarnya mungkin kalau dicermati. Maka kamu jangan mau kalah gitu loh. Bikin hari raya juga. Senang-senangkanlah daya akliyahmu. Jadi al-quwah al-akliyahnya dipestakan. Syukur-syukur bisa tiap hari. Wong kamu punya banyak fasilitas. Mumpung masih sempat. Karena mungkin besok kalau kamu sudah lulus, sudah punya anak, sudah tidak mungkin mikir filsafat lagi kan. Mikir piye carane golek duit, piye carane ngomong anak, piye carane, mesti gitu terusan. Kalau sama istrimu juga enggak mungkin kamu diskusi, ayo kita diskusi Al-Kindi, lu raiso mesti. Mesti enggak mungkin. Jadi hari rayanya bukan di akal lagi, sudah hari raya yang lain. Maka sekarang mumpung masih sempat, ayo kita berhari raya. Akalnya dipakai. Terus ini hipotesisnya Al-Kindi, menarik. Ia yang mengekang lidahnya justru akan memiliki banyak pendukung. Orang yang banyak omong itu biasanya pendukungnya lebih sedikit. Banyak omong biasanya identik dengan banyak salah. Dan orang yang banyak salah itu biasanya jarang orang yang mau deket-deket. Justru dengan banyak diam itu pendukungnya banyak. Gak usah kakean ngomong, tapi beraksilah yang bagus-bagus. Itu pendukungnya semakin banyak. Itu bisa kamu pakai teori. Kadang-kadang kamu ngejar-ngejar cewek, tiap hari nge-SMS, tiap hari Facebook, gak respon-respon. Begitu kamu diem, dia yang ngomong mesti. Loh kan biasanya ngono kan, begitu kamu diem, dia malah tanya, kok kamu jadi diem sih, kan mesti ngomong. Jadilah kamu bisa mancing. Kalau tiap hari kamu cerewet ya mungkin dia malah sebel. Tapi coba kamu diem aja, malah bikin. Kadang-kadang orang diem itu kan menarik kan, apa? Misterius. Temanmu jadi penasaran, janjane karo piye to cah iki. Ini kayak gimana ya modenya itu? Kalau kamu diem, tapi kalau kamu cerewet, itu wis alamat sudah. Kayak orang perang itu loh. Ketika kamu cerewet, maka musuhmu ngerti semua rahasiamu. Tapi sementara yang diem itu dia pegang sendiri semua amunisinya. Maka Al-Kindi bilang, ini sebenarnya bagian etiknya, dia bilang bahwa orang yang diem justru dia punya banyak pendukung. Makanya besok kalau kamu nyalek, gak usah kewar-kewar. Diem aja tapi beraktivitas yang mantap secara sosial. Oke. Yang ketiga, ia yang jatuh cinta kepada hal-hal yang kelihatan saja akan ketemu dengan bencana. Kalau kamu terjebak dengan yang sensual, dengan yang hanya bisa diakses oleh indramu, kamu akan banyak ketipu dan kamu akan ketemu bencana. Maka jangan mudah percaya dengan yang kelihatan, jangan jatuh cinta hanya pada yang kelihatan. Baik pada fisik, baik pada, ya pokoknya yang kelihatan aja. Kalau kamu terjebak di yang kelihatan, bisa gawat. Kamu nyari pasangan yang cakepnya saja fisik, itu insya Allah tidak akan lama. Karena cakep itu tidak lama. Kalau jelek, awet. Loh iya kan, kalau jelek kan awet. Kalau cakep itu tidak lama, paling sudah tua itu wis jelek sudah. Kalau jelek kan mudanya jelek, tua tambah mantep. Terus yang ketiga, ia yang menghindar dari dunia tidak akan bisa ditundukkan oleh dunia. Kebalikannya, dia yang mendambakan dunia, maka dia akan dibuat lebih oleh dunia. Wis itu gak perlu tak jelasin, ini agak dalam. Kamu mikir sendiri. Syukur-syukur bisa menjalankan. Karena Kamu tak suruh mengejar dunia pun ya akan berat. Oke, kayak Ma'ruf Al-Karhi itu loh. Kalau dia sedang stres, dia bilang, ya dunia huri huiri lakot tolak tuka salah satan. Itu Ma'ruf Al-Karhi. Wahai dunia, godalah orang selain aku daripada kamu capek-capek goda aku. Kenapa? Karena aku sudah mentalakmu 3. Oh, itu kan bagus kan kalau kamu bisa bilang kayak gitu. Terserahlah kamu, dunia yang jenis apapun, jangan capek-capek goda aku. Godaan yang lain aja, kamu sudah tak talak 3 kok. Enggak mungkin tak terima. Itu kalau makommu nyampe. Kalau enggak nyampe ya sudah. Pelan-pelan aja ya. Yang penting iyalah kamu masih butuh dunia, cuma jangan jatuh cinta pada dunia. Jadikan dunia kendaraan saja yang kalau sewaktu-waktu kamu tinggal juga enggak aman. Jadi bukan tujuan. Dunia jadikan aja wasilah, bukan goyah. Kalau dunia jadi goyah, kamu akan ketemu bencana besok. Entah dalam wujud apa, maka hati-hati. Yang ke selanjutnya, ia yang selalu bersyukur, maka musim seminya tidak akan bertemu musim gugur. Oh, itu kan indah kata-katanya. Kalau kamu selalu bersyukur, selalu mensyukuri, menerima ridho dengan apapun kondisi yang terjadi padamu, maka tidak ada susah dalam hidupmu. Selalu musim semi. Iya kan? Wis, dalam itu kamu kejar sendiri aja, indah. Terus kebalikannya, ia yang selalu merasa kurang, yang selalu menuntut, maka kehinaannya akan selalu bertambah. Jadi kebalikannya kan, dia merasa selalu nuntut orang lain, selalu minta, selalu kurang, selalu marah-marah karena orang enggak memenuhi harapannya, maka sebenarnya dia sedang menambah kehinaannya sendiri. Hati-hati bagi tukang demo. Demo kan kamu selalu nuntut. Ya enggak apa-apa. Jangan nuntut tapi unjuk rasa. Kalau nuntut itu kan minta-minta. Jangan minta-minta, apalagi ke dunia. Satu-satunya yang boleh kamu minta itu Tuhan. Tapi pada Tuhan pun jangan terlalu minta-minta, karena sebenarnya kamu dituntut untuk bersyukur. Ya kan? La in syakartum la azidannakum. Kan gitu. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah. Kalau kamu punya motor 1, bersyukur motornya jadi 2. Kalau punya iya, kalau punya pacar 1, bersyukurlah. Jadi, kalau kamu punya pacar, coba kamu tanya, kamu bersyukur enggak punya pacar aku? Nah, kalau dia bilang, oh iya aku bersyukur, berarti mau nyari lagi sebenarnya. Karena barang siapa bersyukur akan ditambah. Oke, ia yang disetir oleh ketamakan akan selalu dikejar-kejar oleh keinginan. Kalau kamu tamak, kalau kamu pingin ini, pingin itu, maka hidupmu tidak tenang karena kamu akan dikejar-kejar oleh keinginanmu sendiri. Kamu gelisah oleh keinginanmu sendiri. Terus, ia yang ditaklukkan oleh rasa marah, maka penyesalannya akan menimpa dirinya. Makanya banyak hadis Nabi yang bilang, kalau kamu sedang marah, redakanlah. Kalau kamu sedang berdiri, duduklah. Kalau kamu sedang duduk, berbaringlah. Ucapkan sesuatu, lakukan sesuatu kalau marahnya sudah hilang. Boleh kamu marah, tapi hati-hati jangan disetir oleh rasa marahmu. Karena kalau marah yang nyetir, biasanya kamu jadi gak adil, kamu jadi zalim, bahkan merusak dirimu sendiri. Kalau kamu ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu dalam kondisi marah, maka penyesalan akhirnya yang menimpa dirimu. Dan yang terakhir, kesombongan itu baunya lebih busuk dibandingkan bangkai. Maka tidak banyak orang yang kerasan dekat dengan orang yang sombong. Hati-hati, kalau ada sedikit pun keangkuhan, sedikit pun kamu merasa tinggi, merasa besar, tidak akan ada orang yang dekat padamu. Bahkan Allah pun benci padamu. Baunya surga aja enggak dikasih ke kamu. Itu bagi orang-orang sombong. iblis dari malaikat paling tinggi dijatuhkan dari jadi makhluk paling rendah karena sombong. Maka katanya Al-Kindi, kesombongan itu baunya lebih busuk dibandingkan bangkai. Oke, itu hikmah dari beberapa pemikirannya Al-Kindi, mulai yang filosofis sampai terakhir yang etis. Ada yang ditanyakan? Wah, banyak. Yuk, dari 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengalami sedikit kebingungan di sini, Pak. Bisa menjelaskan yang pertama terkait dengan tentang wujud Tuhan, bahwa wujud Tuhan itu tidak aniyah. Arti kata, Tuhan itu tidak berada dalam suatu subjek atau alam gitu. Nah, kemudian bagaimana pandangan Al-Kindi bahwa dalam Al-Qur'an jelaskan bahwa Al-Qur'an Allah itu dekat kepada hambanya lebih urat leher hambanya itu sendiri. Nah, kemudian pada poin kedua tentang jiwa, tadi dikatakan bahwa jiwa itu berasal dari Tuhan dan nantinya kembali pada Tuhan. Nah, berarti kan ada suatu relasi atau hubungan antara Tuhan dan jiwa itu sendiri. Nah, itu seperti apa hubungan, sedangkan jelaskan tadi bahwa Tuhan itu tidak berada dalam jiwa manusia. Tanya terakhir itu, seandainya jika pernyataan satu itu dibantah kemudian pernyataan dua benar, nah, kalau dalam Islam kan jelas nanti ujungnya ada surga dan neraka. Nah, seandainya jiwa manusia berasal dari Tuhan, kemudian jiwa itu bersalah masuk dalam neraka, apakah mungkin Tuhan tega menyiksa bagian dari dirinya sendiri? Oke. Terima kasih. Yang pertama, aniyah sama mahiyah. Jadi aniyah itu substansi, kalau mahiyah itu esensi. Kalau ada substansi, ada esensi, berarti ada sesuatunya. Dan Tuhan tidak akan bisa dijelaskan aniyahnya atau mahiyahnya. Maka seperti saya bilang tadi, teologinya Al-Kindi adalah teologi negatif. Tuhan pasti tidak seperti itu. Kalau aniyah sama mahiyah seperti yang kamu definisikan itu, Tuhan tidak punya itu. Jadi sesuatunya Tuhan itu pasti tidak begitu. Akal kita tidak akan bisa menjangkau kalau tentang Tuhan. Satu-satunya yang positif bisa kamu iakan tentang Tuhan adalah Tuhan itu Esa dan Dia pencipta segalanya. Itu aja. Jadi aniyah itu gini loh, Mas. Substansinya HP ini adalah plastik. Ya kan? Kalau mahiyahnya adalah alat komunikasi. Itu substansi sama esensi. Tuhan enggak punya giniannya. Intinya Tuhan itu apa sih? Tuhan terbuat dari apa sih? Pasti enggak ada. Esensinya sekarang Tuhan itu kan apa? Apa yang Maha Penyayang tadi, apa yang untuk disembah tadi? Kalau itu seperti yang ada di kepalamu, esensi itu, maka Tuhan tidak seperti itu. Jadi di pikirannya Al-Kindi tidak kan aja. Semua idemu tentang Tuhan bilang aja tidak. Begitu. Selalu diakhiri dengan pengakuan terhadap kelemahanmu dan kebesaran Tuhan. Selalu disuruh begitu. Banyak para ulama yang begitu kan. Selalu diakhiri dengan wallahu a'lam bisawab. Saya itu enggak ngerti apa-apa kalau tentang ini. Apalagi tentang Tuhan. Itu tentang aniyah sama mahiyah. Kemudian kalau tentang jiwa manusia, tadi tak bilang gambarannya seperti matahari dan cahayanya. Jiwa kita itu cahayanya. Makanya di Quran ada bilang wa nafakhu fihi min ruhi. Kutiupkan dalam dirimu, bukan aku tapi min ruhi, sebagian dari rohku. Jadi dia adalah bagian dari dirinya Tuhan. Surga neraka, Al-Kindi tidak membahas surga neraka. Bagi dia tetap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Bagi banyak filosof, bagi banyak sufi, surga neraka itu hanya apa? Bukan terminal akhir, dan dia bukan tujuan. Dia cuma rayuan bagi orang untuk membereskan jiwanya sehingga dia bisa mendekat ke Allah. Jadi jiwa itu asalnya dari Allah dan pasti nanti kembali ke Allah. Wa ana akrobu ilaihi min hablil warid, yaitu kan arti majas. Hablil warid itu kan di sini, di tulang leher. Tulang apa? Urat ini satu-satunya yang kalau kamu putus sedikit aja kamu mati. Dan Allah lebih dekat dari urat ini yang bikin kamu mati. Berarti Allah itu nyawamu sebenarnya, rohmu. Nah, cuma roh ini sering tersesat jalannya untuk kembali ke Tuhan. Ini kayak cahaya yang dihalangi dari Allah, maka dia tidak bisa mantul kembali ke inti mataharinya. Sehingga dia tersesat entah kemana. Cuma tersesatnya kemana, apa ke neraka, apa kemana, itu tadi yang tak bilang. Al-Kindi agak susah menjelaskan, terus terjebak dengan imajinasi. Sehingga oh mungkin dia mengembara di Mars, mengembara di Merkurius dan seterusnya. Di titik ini dia belum punya jawaban pasti yang jelas. Kalau jiwa ini tersesat, tidak ketemu jalannya menuju Allah, kemana terusan dia? Nah, makanya tak kasih tanda merah yang di situ. Oke, yang kedua tadi, sopo yang tadi mau angkat tangan? Ya wis, sini. Saya lebih pada hikmah yang bisa kita dapatkan dan jika kita mencoba membaca pemikiran Al-Kindi ini. Ada poin yang pada tadi, tapi Rasmat mengatakan bahwa ketika orang mengejar pada sesuatu yang terlihat, maka yang akan datang adalah mencari. Ini kalau kita melihat kenyataan hari ini, kenyataannya memang sudah jelas bahwa bencana dan penderitaan itu selalu datang pada dari yang terlihat. Nah, sepertinya ini sangat khas, ya, tidak bisa kita lepaskan dari latar belakang Al-Kindi dan bangsawan. Jadi dia saya melihatnya dalam konteks itu kurang sensitif ketika misalnya melihat ada orang yang miskin, ada orang yang ditindas seperti itu dalam bahasa-bahasa kaum-kaum juga kan seperti itu. Nah, ini sangat memperlihatkan latar belakang seorang bangsawan yang mungkin tidak terlalu dibingungkan dengan persoalan-persoalan seperti katakanlah yang terlihat, katakanlah saya menggaris bawahi pada hal yang sempatnya material. Ini sangat kalau saya boleh katakan kebenarannya sangat terlihat di sini. Kalau itu yang bisa kita dapatkan. Jadi sifat daya sensitif dari seorang Al-Kindi ini terhadap persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan-persoalan iya, tidak apa-apa kamu nafsirkan seperti itu, boleh. Wong itu menafsirkan pikirannya orang. Cuma yang dimaksud Al-Kindi dengan siapa yang terjebak dengan yang terlihat, maka dia akan ketemu bencana, adalah orang yang tidak berpikir dalam melihat sesuatu. Analisisnya hanya berhenti pada yang materi, yang kelihatan saja. Maka dia akan ketemu bencana. Ketemu bencana maksudnya dia akan jatuh pada kesalahan, kekeliruan, dan salah mengambil sikap, dan dia akan sengsara pada akhirnya. Maksudnya Al-Kindi ke situ. Bahwa itu, oh itu mesti karena Al-Kindi gak pernah miskin sih, gak ngerti bahwa kalau saya gak makan itu ya karena miskin. Nah itu monggo lah tafsirmu. Tapi di etikanya Al-Kindi itu maksudnya itu, jangan terjebak materialisme, jangan terjebak visualisme, hanya yang kelihatan saja. Kamu harus ke dalam, akalnya dipakai, menjangkau yang tidak kelihatan. Itu maunya Al-Kindi. Karena realitas itu tidak berhenti pada yang bisa kamu lihat. Ada banyak hal di balik yang kamu lihat, yang tidak akan ketemu kalau kamu hanya mengandalkan panca indera. Akalnya harus dipakai. Itu maunya Al-Kindi. Ya. Nyambung sebenarnya pertanyaan yang di sebelah sana. Sedikit banyak sudah ditanyakan juga, cuma saya menambahkan sedikit mengenai jiwa tadi. Tadi jiwa dikatakan bahwa dia berasal dari dipikirkan oleh Allah. Tentu jika seperti itu maka sifatnya suci juga, karena Allah suci maka jiwa juga itu pasti suci karena berasal dari Allah. Kemudian ketika jiwa itu masuk dalam bergabung dengan tubuh manusia, apakah jiwa yang suci itu bisa menjadi kotor ketika bergabung dengan manusia? Dalam hal manusia, ketika manusia melakukan dosa, pertanyaannya apakah yang mendorong manusia itu melakukan dosa itu apakah jiwanya yang mendorong atau tubuhnya? Oke. Cek ke atas. Ah. Jadi apa sih isinya jiwa? Jiwa punya empat hal. His dan middle power, daya tengah dan intelektual. Jadi dia punya empat. Yang empat ini dipenuhi secara seimbang. Rajanya jiwa harus akal. Kalau ada yang bukan akal yang merajai, maka jiwa akan kehilangan jalurnya ke atas. Jalur ke atas itu apa? Ya mungkin melalui akal Mustafa tadi terus ketemu jalannya ke atas. Jadi kalau manusia melakukan dosa, itu seperti tak bilang tadi, jiwa kehilangan jejaknya untuk kembali kepada pusatnya. Kalau di Neoplatonis itu gambarnya kayak api gitu. Semakin jauh api itu kan, semakin dekat dengan pusatnya dia semakin terang. Tapi semakin jauh dari pusatnya, dia akan semakin gelap, gradasi sifatnya. Ketika orang melakukan dosa, dia akan menjauh sedikit demi sedikit. Semakin jauh, dia semakin gelap. Kalau sudah gelap total, dia akan bingung jalan kembali ke pusat cahaya. Itu analoginya Neoplatonis. Maka terus ada istilah-istilah penyucian jiwa, pemurnian jiwa, pendidikan jiwa. Itu sebenarnya mengarahkan jiwa kembali ke tabiat murninya. Setelah kita selewengkan, setelah akalnya enggak nyetir, setelah apa yang didewakan adalah pertumbuhan fisik, kemarahan, imajinasi, hasrat individual, maka jiwa kehilangan kendalinya. Kalau di Al-Kindi, tetap sopirnya harus akal, akal yang sehat tentunya. Baru jiwa bisa bertahan di jalurnya, di Siratul Mustaqim untuk nanti kembali pada Allah. Sehingga kan ada ayat itu yang ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, yang disuruh kembali yang mutmainnah, yang tidak goyang, yang tidak keluar jalur, yang sudah tenang. Untuk bisa tenang rajanya harus akal. Jadi jiwa harus sehat terus dikendalikan oleh akal. Jadi itu sebenarnya yang khas dari Al-Kindi. Jadi rajanya bukan wahyu tapi akal. Itu pengaruhnya Mu'tazilah. Ya apa wahyunya gak ditok? Ya wahyunya tetap dipakai. Jadi akal itu sopirnya, manual yang dipedomani sopir itu wahyu. Jadi maunya Al-Kindi ke sana. Tentang jiwa sebenarnya ada beberapa kontradiksi di Al-Kindi, tapi nanti akan disempurnakan di Al-Farabi. Cuma keberatan Al-Farabi pada Al-Kindi adalah yang tadi, creatio ex nihilo. Sebenarnya pikiran-pikirannya Al-Kindi di beberapa tempat ada loncatan-loncatan, ada kontradiksi-kontradiksi. Bukan karena dia sengaja, cuma karena misi besarnya dia adalah ingin menunjukkan bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Maka di beberapa tempat kelihatan sekali dia ingin mencocok-cocokkan pikirannya dengan isinya Al-Quran. Dan ini yang agak turun, semangat ini agak beda ketika nanti masuk ke Al-Farabi. Dan kita akan ketemu Al-Farabi minggu depan, insya Allah, dengan guru kedua Al-Farabi yang nulis macam-macam, mulai dari isu-isu Tuhan, manusia, sampai politik, yang melahirkan madhab khusus yang disebut Farabisme. Kalau ada yang tertarik, saya punya buku judulnya Farabi School, aliran Farabi. Itu karena dia punya ide-ide yang jauh lebih dahsyat dari ide-ide yang dipaparkan oleh Al-Kindi. Nanti peripatetik memuncak pada Ibnu Sina. Setelah Ibnu Sina, ada bagusnya kita tengok sebentar filosof Sunni besar Ghazali yang berakhir di tahafut dalam hubungannya dengan filsafat. Setelah itu kita harus melanjutkan ke Ibnu Rusd. Ibnu Rusd akan jadi puncaknya filsafat peripatetik. Setelah itu kita lihat situasi, mungkin biar enggak jenuh di Islam, kita akan kembali sebentar ke barat, kita lihat dunia kontemporer. Ada apa di barat kontemporer? Kalau di barat enggak usah lama-lama juga, kalau sudah agak jenuh kita akan kembali ke Islam lagi, masuk ke tradisi filsafat Islam Persia di timur. Suhrawardi, Mulla Sadra dan kawan-kawan. Dan untuk selanjutnya kita lihat besok. Oke ya, saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azim, demikianlah tadi kajian bersama Al-Kindi. Disampaikan terima kasih kepada Pak Faiz dan teman-teman sekalian, dan disampaikan pengumuman kepada teman-teman sekalian bahwasanya besok malam Jumat Pahing ya, itu kajian Tarjumanul Aswak, kitab Tarjumanul Aswak karya Ibnu Arabi, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Cakus, dimulai setelah batas sholat isya menjelang hingga jam 10-an, jam 11-an lah, sama kayak jam-jam kayak gini. Kita sejauh pengumuman dari kami, atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.